Ammar TV. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Anak Emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Ayah bunda, para orang tua yang peduli pada generasinya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersilaturahim hari ini. Jazallahu wa tammal jazaa pada Dr. Fauzi Kesultanan dan keluarga atas kesempatan saya silaturahim di tempat yang membahagiakan ini dan membahagiakan istilah madrasah orang tua, karena mungkin banyak yang mengakui bahwa dulu kita menikah belum pernah sekolah. Belum pernah sekolah jadi suami kayak apa, jadi istri kayak apa, menurut panduan Islam. Begitu kita punya anak juga kita rasanya belum pernah sekolah. Bagaimana menjadi bapak sesuai panduan Islam, bagaimana jadi ibu sesuai panduan Islam. Padahal di depan kita masih ada satu PR lagi. Ketika kita ditakdirkan Allah menjadi kakek dan nenek, belum sekolah juga sampai sekarang. Lewangnya sekarang aja belum dijalani, bagaimana jadi kakeknya. Padahal itu tidak jauh. Coba tiba-tiba anak kita minta ngelamar atau minta atau dilamar orang. Makanya, karenanya Bapak Ibu, saya sebelum bicara khusus tentang tema akhlak, menyiapkan generasi berakhlak tinggi, berakhlak mulia, berakhlak agung, ini jadikan ini sebagai pelajaran yang tidak boleh terulang kesalahannya di anak-anak kita. Tidak boleh mereka nikah tanpa persiapan ilmu, itu tidak boleh. Nanti susah payahnya kayak kita serba gak ngerti didik anak itu sebenarnya. Semua serba kira-kira. Kayaknya dulu bapak ibu saya begini didik saya, itu kira-kira namanya. Makanya hasilnya kayak kita ini, modelnya cuma begini doang. Iya. Dan saya selalu katakan, harus kita akui jujur sekali bahwa Islam di tangan kita tidak maju. Bandingkan Islam dulu di tangan peradaban besarnya. Padahal masih sama, kitab suci masih sama, sholat kita juga masih sama, ngadep kiblatnya sama, Allah Rasulnya masih sama. Itu makanya madrasah orang tua seperti ini satu hal yang sangat istimewa, luar biasa. Mari kita ikuti dengan baik dan saya berharap mudah-mudahan entah kapan negeri ini memiliki kurikulum tentang berkeluarga, tapi diajarkannya di anak SMA. Kalau saya ajarkan di anak SMA. Cuma maksud saya untuk level negara saya berharap itu jadi kurikulum. Supaya mereka nikah, itu kapanpun mereka nikah, mereka sudah siap. Oh pasti nikah kok. Iya kan? Mesti siap. Masa gak ada ilmunya? Kita ini dengan pekerjaan kita hari ini, apapun pekerjaan kita hari ini, itu sekolahnya lama loh. Padahal pekerjaan itu ada pensiunnya. Kadang-kadang pindah pekerjaan. Iya kan? Sementara begitu kita melihat kita rumah tangga kita, kapan pensiun kita? ternyata pensiun ya berumah tangga, nggak boleh pensiun, terus gitu kan. Artinya ilmunya ini prakteknya panjang, tapi ilmunya malah gak dipelajari. Satu lagi adalah bahwa yang dihasilkan oleh banyak pekerjaan itu tidak lebih mulia dari yang dihasilkan oleh keluarga. Yang dihasilkan oleh dokter umpamanya adalah masalah pemeriksaan atau lab, itu hasil lab atau rekomendasi obat, dan seterusnya. Yang dihasilkan oleh seorang ahli pertambangan adalah barang-barang tambang, peralatannya. Yang dihasilkan oleh umpamanya oleh seorang insinyur atau seorang bidang-bidang bangunan umpamanya arsitektur kah, teknik sipil kah, hasilnya ya ini bangunan ini. Yang dihasilkan oleh keluarga itu adalah manusia, unsur terpenting di peradaban ini. Masa yang begitu tidak diurusi? Dan saya sering kasih ilustrasi gampang, bahwa terbayang gak sih kita dikasih Allah umpamanya sekarang ini kan anak kita ini cuma dikit-dikit nih Pak, ini juga bagian dari kesalahan kita sebenarnya. Anak kita ini dikit-dikit hari ini, karena efeknya mulai panjang, mulai banyak efeknya. Dan tidak sedikit umpamanya orang tua nahan anaknya. Pernah saya jumpai satu keluarga gitu, anaknya itu dapat beasiswa kuliah di Jepang, kesempatan mahal, luar biasa, tapi tidak diberi, gak dikasih jalan, padahal laki-laki. Bukan, kalau perempuan mungkin saya agak paham, laki-laki. Saya bilang, ya Allah sayang sekali. Jawabannya apa? Iya Pak, ini satu-satunya anak laki. Saya bilang, itu salahnya punya laki-laki cuma satu. Baik, maksud saya gitu ya. Ya karena satu-satunya. Saya bilang, terus kalau satu kenapa memangnya gitu kan? Biar justru yang satu itu biarkan dia pergi malang buana di bumi Allah ini. Nah ini di para orang tua yang dirahmati Allah. Jadi apa yang kita pelajari itu menghasilkan unsur peradaban penting. Dan saya katakan tadi bahwa kadang-kadang anak cuma dua. Terbayang gak sih? Ini satu anak laki, satu anak perempuan. Yang laki nih, walau cuma satu, tapi kalau satu ini maksimal, jadilah dia presiden di negeri ini. Satu orang tuh bisa mengubah satu negeri loh. Yang gitu gak diurusi tuh anak gitu padahal. Diserahin aja ke sekolahan, serahin ke orang lain, serahin ke lingkungannya. Kita sibuk dengan sesuatu yang hasilnya tadi tidak lebih mulia dari hasil rumah kita. Makanya sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberkahi madrasah orang tua ini dan lanjutkan terus, karena manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Ini madrasah orang tua begini, sekolah-sekolah ini adalah keinginan negara ini yang sampai sekarang belum bisa dijalankan. Antum bayangkan, negara itu baru pengen doang. Ya, Menteri Pendidikan yang lalu itu pengen buat beginian. Dan gak bisa, sampai dicopot. Sampai dicopot itu belum bisa maksud saya. Diganti yang baru, saya belum tahu apa yang mau dilakukan. Idenya full day school ya. Baru munculin ide hari pertama langsung berantem di TV. Negeri unik. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi berbahagia sekali bertemu dengan bapak ibu semua. Dan kita hari ini akan bicara sesuatu yang paling tinggi dalam Islam. Paling tinggi, paling agung. Itu akhlak. Akhlak yang harus ada di generasi kita ini. Di generasi kita ini, dan kita bisa melihat hari ini. Ini kalau kita memulai dari fenomena hari ini, kita bisa lihat fenomena hari ini tentang berapa banyak orang ilmunya luar biasa, betul kan? Tinggi sekali, tetapi perilakunya perilaku tanpa moral, perilaku tanpa akhlak. Di semua lini, jangan hanya membayangkan koruptor. Koruptor sih semua sudah dibayangin, sudah kejadian. Artinya bahwa lihat, ini orang-orang kalau di sisi ilmu luar biasa loh, luar biasa sisi ilmu. Bahkan ilmu itu bisa mentok sampai habis gelar. Profesor sudah habis gelar itu. Habis gelar sudah. Di dunia ini sudah habis gelar. Tapi mau. Kan simple. Apa itu yang dimau oleh orang tua? Apa itu yang dimau oleh negeri ini? Apa itu yang dimau oleh kampus-kampus yang melahirkannya? Pasti bukan. Karena kita akan bicara tentang sebuah tema yang sangat besar. Saya ingin mulai dari satu ayat yang sangat sederhana kita juga semua hafal. Yang memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dipuji apanya? Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Kata 'adzim, 'adzim itu artinya agung. Gitu ya. Terasa beda enggak kalau kita, dua-duanya benar ya, tapi terasa beda enggak kalau kita mengatakan akhlak mulia, okay? Dengan kalimat akhlak agung. Beda enggak beda? Dua-duanya benar ya, dua-duanya baik. Quran memilih, Allah memilih memuji Rasulnya dengan ungkapan akhlak agung. Khuluk azim. Azim, kalau mulia itu karim. Bahamanya contoh mulia. Karim, hamid, tapi azim. Azim, ini akhlaknya agung. Dan di dalam ayat-ayat yang lain juga gitu. Allah memuji lebih detail, kalau ini kan global. Sudah se-global bahwa mengatakan pokoknya akhlaknya memang luar biasa. Kemudian dalam ayat-ayat lain juga dipuji Nabi SAW. Lebih detail tentang tema akhlak. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Itu semua akhlak. Itu poin-poin itu semuanya akhlak. Dan itu semua ada pada diri Nabi SAW. Karena rahmat Allah lah, maka engkau wahai Muhammad menjadi orang yang lembut pada mereka, pada masyarakat. Lintalahum, lin itu lembut hati. Cuma kata lembut ini memahaminya juga tidak boleh salah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan itu padahal masa terbaik, artinya zaman terbaik. Karena kalau dalam bahasa saya gini, Umar itu pernah bertekad, ini tekadnya Umar, saya lebih baik ganti pejabat tiap hari daripada ada pejabat saya berlama-lama dalam dosa. Itu kaidahnya Umar. Gak apa-apa, saya copot-copot, ganti, geser orang tiap hari, gak apa-apa. Itu bisa dilakukan di zaman Umar. Zaman sekarang jangan dicobain. Kuat coba lo. Kenapa? Ini zaman Umar radhiyallahu anhu, itu merem begini saja. Pegang nih pundak, mesti orang baik. Kita sekarang udah melotot lah. Gak ketemu-temu banyak kadang-kadang. Bedanya di masa Umar itu begitu. Itu pegang, mesti orang soleh, mesti orang pinter gitu lah. Merem aja lah. Itu masa Rasul meninggalkan kualitas generasi seperti itu. Tapi nah gitu, karena Umar itu orang tinggi sekali ilmunya, maka beliau mengatakan begini. Ini bukan memilih jelek atau baik, tapi memilih baik dan yang terbaik. Itu bedanya lah. Kalau hari ini kan kita kalau milih pemimpin selalu ridho dengan kalimat, ah ini yang terbaik dari yang terburuk, Pak. Betul kan, Pak? Saya tuh cukup sedih, Pak. Saya bilang, sampai kapan kalimat ini mau ridho kita pakai? Ini yang terbaik loh, Pak. Saya pikir berhenti di situ kan cakep banget itu. Ternyata dari yang terburuk. Memang semua buruk, Pak. Cuma ini lumayan. Ya gak parah-parah amat lah gitu ya. Sedih. Kalau zaman Umar tidak, baik, saya cari yang terbaik. Makanya kaidah Umar gitu. Saya ini agak sulit jadi pemimpin. Kenapa sulit? Ini saya bicara lembut. Kata Umar, saya nyari pemimpin yang karakternya ada empat. Ini salah satu poinnya. Ada sekian poin ya, kalau antum baca di bukunya Dr. Ali Muhammad As-Salabi tentang Faslul Khitab fi Sirat Ibn Khattab. Sejarah Umar bin Khattab, satu buku sendiri ada terjemahannya. Itu beliau paparkan di situ bagaimana kriteria Umar milih pemimpin. Nah, salah satunya adalah kalimat Umar yang berikut ini. Umar mengatakan, saya nyari pemimpin yang lembut tapi tidak lemah. Tegas tapi tidak keras. Tidak kasar. Baik. Dermawan tapi tidak menghamburkan. Tidak mubadir. Hemat tapi tidak pelit. Susah nyarinya. Kalau zaman Umar masih ketemu banyak, kan? Walaupun Umar pengen yang terbaik. Coba sekarang itu. Makanya jangan salah terjemahan, umpamanya salah menafsirkan. Lembut. Lembut bukan. Nabi Muhammad disebut Allah lembut. Tapi lembut itu bukan lemah. Karena hari ini kadang-kadang lembut itu sebenarnya orang yang gak berdaya. Orang lemah gak berdaya. Begitu kita membahas tegas, itu ternyata bukan orang tegas, orang kasar. Beda. Beda sekali. Ya. Nah, Allah puji, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Nabi dipuji Allah karena kau lembut banget Muhammad. Karena rahmat Allah kau jadi lembut hatimu. Karena kalau kamu kasar hatimu, maka masyarakat kabur, lari dari sekelilingmu. Ya, maka mereka akan pergi dari. Maka maafkan mereka. Semua akhlak ya. Lembut, jangan kasar, maafkan mereka, fa'fu anhum. Sudah maafkan mereka, wastaghfir lahum. Mohonkan ampun bagi mereka. Ini levelnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kenapa? Kalau maafkan itu cuma di sini. Ada orang berbuat salah ke kita, minta maaf, ya saya maafkan. Cukup di situ berhenti. Tapi kalau sudah wastaghfir lahum, memohonkan ampun bagi mereka, itu sudah saya maafkan, antum saya kasih hadiah pulang. Hadiahnya apa? Saya doakan semoga Allah mengampuni antum semua. Hadiah. Wastaghfirlahum. Istimewa lagi, wasyawirhum fil amr. Musyawarahkan semua urusan. Nabi Muhammad itu sebenarnya orang yang gak perlu musyawarah. Kenapa gak perlu? Kalaupun Nabi Muhammad salah, pasti turun ayat membetulkan Nabi Muhammad. Begitu kan? Tetapi ternyata Nabi Muhammad saja masih diminta musyawarah. Itu bukti bahwa ini akhlak yang luar biasa. Karena pemimpin besar seperti Nabi, dan bedanya dengan pemimpin diktator. Diktator nggak perlu rapat, terserah saya, nggak perlu musyawarah, terserah saya. Dan Nabi mengajarkan musyawarah. Musyawirhum fil amr. Kemudian yang terakhir kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya azam, tekad, sudah serahkan pada Allah. Bismillah, jalani, tawakal pada Allah. Itu pemimpin tawakal. Dan ini semua dibuktikan dalam sejarah hidup Nabi SAW. Kalau umpamanya, ketika Nabi diminta memaafkan para sahabatnya, tingkah sahabatnya itu macam-macam. Itu pemimpin tanpa akhlak itu repot. Nah, maka saya khawatir kalau anak-anak kita ini jadi orang besar tapi tanpa akhlak. Mau jadi apa nanti negeri ini, bangsa ini, umat ini? Ketika Nabi diminta memaafkan masyarakatnya, karena ulah masyarakatnya ya macam-macam. Gak semuanya kayak Abu Bakar, Umar, begitu. Kok jangankan orang lain, Abu Bakar, Umar saja. Itu kadang-kadang Nabi harus melerai mereka, ya kan? Manusia, kita peradaban manusia. Dan mohonkan ampun kepada Nabi. Makanya Nabi SAW itu kadang-kadang beliau malam-malam sendirian jalan kaki ke makam Baqi', gelap, gak ada orang, sepi. Ke makam Baqi', dari rumah beliau jalan ke makam Baqi'. Apa tujuannya? Memohonkan ampun bagi para sahabatnya yang sudah dimakamkan di Baqi'. Nabi punya kunjungan rutin seminggu sekali ke Uhud. Apa tujuannya? Mendoakan bagi para sahabat yang sudah syahid di Uhud. Ya, bahkan Nabi di hari terakhir kunjungan beliau ke Uhud, para sahabat menyaksikan betapa sedihnya Nabi dan mengatakan, ini kunjunganku yang terakhir. Semua itu ya, jadi sebegitunya dekatnya Nabi dengan itu akhlak semua. Ketika bicara tentang musyawarah, para sahabat mengatakan tidak ada orang yang paling banyak minta saran melebihi Nabi. Orang sebesar, sehebat, sepinter Nabi itu minta saran. Kasih saya saran, kasih saya pendapat. Jadi siapapun sahabat itu, masya Allah, ridho. Mereka mudah sekali masuk ke Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi meletakkan, kita tahu ada pasukan diletakkan di posisi yang di Badar itu. Kemudian datang sahabatnya Rasulullah, ini wahyu yang diturunkan kepadamu atau ini strategi perang? Kau letakkan tenda di sini. Kata Nabi, ini bukan wahyu, ini strategi. Oh, kalau gitu salah. Kalau wahyu gak berani nyalain. Sahabat memang pintar kalau bertanya. Ah, kalau ini strategimu berarti salah. Kenapa salah? Disampaikan strateginya. Diukur tentang masalah di mana sumber mata air, di mana. Terus pindahkan, digeser pasukan. Jadi Nabi menerima saran, musyawarah segala macam. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Tapi kalau sudah dapat capaian, sudah punya tekad, jalankan dengan tawakal pada Allah. Enggak boleh mundur lagi. Makanya ketika Nabi selesai rapat, waktu salat selesai salat zuhur. Selesai salat zuhur, Nabi rapat untuk menentukan apa yang harus kita lakukan karena musuh Quraisy sudah bergerak dari Mekah. Dan ini peristiwa mau perang Uhud tahun 3 Hijriah bulan Syawal. Maka Nabi SAW selesai rapat, Nabi pulang ke rumah, siap-siap perang kan. Pakai baju besi segala macam. Sahabat itu enggak bubar-bubar. Sahabat merasa kayaknya kita maksa Nabi. Tadi itu Nabi sudah ngasih isyarat, kata beliau kita tunggu aja di dalam kota. Kita perang kota saja kalau mau. Enggak usah kita jemput musuh keluar. Itu awal musyawarahnya itu kata Nabi. Tapi ternyata Nabi kalah, Pak. Di forum itu Nabi kalah, bayangkan. Dan itu biasa saja. Nabi loh ini sudah menyampaikan membuka rapatnya itu dengan mimpi beliau. Nabi sampaikan takwil mimpinya ini bahwa kesimpulannya adalah kita di sini saja. Tapi ternyata hasil rapat, hasil musyawarah itu Nabi kalah. Ya, kata karena itu hasil musyawarah sudah diambil. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Nabi pulang, akhirnya kemudian sahabat ngutus seseorang. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ini saya utusan dari beberapa sahabat. Amruna tab'un li amrik. Kami sebenarnya ngikut engkau saja. Jadi kalau engkau tidak mau kita bergerak keluar dari Madinah, kita tunggu aja di sini. Lihat apa kalimat Nabi. Ini azam. Pemimpin begitu. Itu semua akhlak. Kata Nabi, tidak pantas bagi seorang Nabi jika telah memakai baju besinya ini untuk melepasnya kembali sampai Allah tentukan siapa yang menang di antara nabinya atau musuhnya. Tekadnya kuat. Nah, kita punya rencana, karena anak kita enggak terdidik bahaya. Kita punya rencana udah matang nih, seminggu lalu diobrolin tiap hari. Hari H enggak jadi deh, enggak jadi ya. Gimana kalau enggak jadi? Ya subhanallah. 5 menit berikut berubah lagi. Enggak apa-apa, jalan lagi. Ini apa? Antum ini apa ini? Kita belum pernah belajar akhlak Islam. Kita belum pernah belajar akhlak Islam. Kalau gini jangan. Jadi ini bahaya buat generasi. Kemarin saya ngumpul sama anak muda di rumah Ustaz Fauzi. Saya sampaikan hati-hati meng-on-off-kan rasa. Ceklek itu. Akhirnya dol. Ya kan? Perasaan itu kan. Bagaimana on-off rasa itu kan. Anak muda, itu bahaya kan. Bahaya, jebol itu rasa. Saya sampaikan kemarin itu. Saya bilang, karena anak muda suka update statusnya. Pekan ini tulisannya PDKT. Ya, pekan depan tulisannya bahagia, gitu itu saja. Pekan berikutnya update-nya lain lagi, merayakan cinta. Itu masih ditambah dengan ada ikon emosinya, Pak. Lengkap. Tapi pekan berikutnya galau. Pekan berikutnya ganti lagi. Pekan berikutnya sebal. Itu karena tanda serunya ada 10. Jadi sebal itu sebenarnya. Saya bilang pekan berikutnya enggak ada kalimat, hanya ada air mata 15 biji. Saya bilang, ini out of rasa loh, hati-hati loh, jebol loh perasaan itu. Akhirnya nanti laki-laki sekalipun, gak seperti laki-laki. Padahal laki-laki itu diciptakan Allah berbeda dengan perempuan, sebagaimana perempuan beda dengan laki-laki, itu semua kelebihan. Allah berikan kelebihan akal pada laki-laki, Allah berikan rasa, kelebihan rasa pada perempuan, itu semua keistimewaan. Ya, kalau punya laki-laki itu melo kayak begitu, gimana jadi kayak gitu? Baik, saya cuma ingin contoh. Nah, Bapak Ibu dalam hati Allah, anak-anak kita, tadi Ustaz Fauzi jazakallahu khair membacakan hadis mamil mauludin illa yuladu 'ala fitrah. Kelahiran anak itu fitrah. Fitrah itu para ulama mengatakan artinya Islam. Makanya menarik kalimatnya Syekh Muhammad Qutb rahimahullah taala. Ketika beliau mengatakan tentang pendidikan Islam, beliau mengatakan, jadi dalam Islam anak kecil itu dia seperti lembarannya enggak kosong, tapi dia ada guratan-guratannya. Nah, gitu. Paham? Dia ada guratan-guratan iman. Jadi sudah ada. Guratan kebaikan itu ada. Nah, tugas nanti ada tantangan. Tantangannya adalah apakah guratan ini kemudian hilang ataukah orang tua berhasil menebalkannya. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Berarti waktu kita dianugerahi anak oleh Allah itu, itu anak enggak kosong. Anak itu tidak kosong. Anak itu oleh Allah sudah dikasih benih kebaikan. Maka berarti sudah ada modal. Kalau sudah ada modal, berarti kan gampang. Bukan hal yang kosong. Dia tinggal menebalkan. Gampangnya gini, kalau kayak tanaman. Kayak tanaman itu. Ada tanaman kosong, kemudian saya bilang, setiap hari saya kunjungi orang nanya, ngapain Pak Budi tiap hari ke sini? Ini Pak, saya berharap akan segera tumbuh pohon mangga di sini. Emang Pak Budi nenam? Enggak. Ngapain di sini? Saya tungguin aja. Siapa tahu ya kan? Subhanallah. Saya belum pernah nanam bijinya di bawah tanah. Nah, ini bijinya sudah ada gitu, Pak. Anak kecil sudah ada bijinya. Tinggal biji itu jadi mati nantinya, jadi busuk dan mati. Atau antum berhasil menjaga, menyiraminya sampai dia tumbuh jadi tunas dan kemudian besar. Nah, bicara tentang akhlakku gitu. Jadi sebenarnya Allah sudah bantu kita. Kita enggak ngoyo sendirian, enggak menyusahkan. Sudah Allah bantu. Sudah dikasih guratan kok. Tinggal nebelin aja. Akhlak juga gitu. Akhlak juga seperti nanti kita akan uraikan lebih detail tentang seperti apa nanti kita di belakang. Disampaikan bahwa makanya kemudian fitrah manusia ini, ketika fitrah ini adalah fitrah kebaikan dan fitrah itu Islam, maka akhlak Islam itu berarti sebenarnya ada di guratan anak-anak kita. Nah, tinggal kemudian nanti kita bisa membacanya dengan cara apa kita membacanya. Nah, untuk itu, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah, ketika akhlak ini posisinya di posisi sangat tinggi. Di posisi sangat tinggi. Seperti apa tingginya? Lihat seperti ini. Bukankah kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika sahabat menceritakan tentang seorang wanita yang dia itu ahli ibadah, bahkan rajin puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Tapi ujung kalimat sahabat, lakinnaha tu'dhi jiranaha. Tapi wanita ini menyakiti tetangganya. Tidak punya akhlak nanti. Kalau ibadahnya top, top. Orang sudah qiyamul lail itu sudah luar biasa itu. Bagaimana tidak ayat mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Lihat. Itu makomnya makom mahmud, makom yang terpuji sekali. Segitu semua kebaikan itu runtuh hanya dengan satu kalimat. Dia suka nyakitin tetangga. Akhlak. Oleh Nabi, hiya min ahlina. Kata Nabi, wanita itu penghuni neraka. Penghuni neraka. Setinggi itu. Makanya akhlak itu, Bapak Ibu, akhlak itu sesungguhnya adalah merupakan hasil dari akidah kita dan dari ibadah kita. Ya, akhlak itu buah. Sekarang lihat, ketika kita disuruh Allah untuk sholat, terus kita sholat, apa buahnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Akhlak. Ternyata sholat kita ini mestinya hasilnya adalah bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau itu belum dapat, berarti belum ada yang masalah dengan sholatnya. Entah di mana. Mungkin salah wudunya, mungkin salah cara sholatnya, mungkin tidak khusyuk, sudah benar fikihnya tapi enggak khusyuk. Atau mungkin salah niatnya, seterusnya. Karena hasilnya enggak ada. Kalau hasilnya tidak ada, maka ada masalah. Kok iya sholat juga fahsyat mungkar juga, maksiat keji mungkar semua jalan. Maka berarti ada masalah dengan sholatnya. Ya, makanya kalau ada yang bilang saya sih, alhamdulillah Pak tidak berbuat keji dan mungkar walaupun saya nggak sholat. Dari mana Pak? Itu yang kagak yang udah sholat jungkir balik Pak. Itu masih banyak yang berbuat keji mungkar loh. Ente lagi nggak bisa. Subhanallah. Ya. Karena definisi orang tentang keji mungkar pun juga definisi terserah dia. Ya, dia pikir tidak keji padahal keji. Dia pikir tidak mungkar padahal mungkar. Baik, jadi buah. Lihat puasa Ramadan kita atau puasa kita sekarang. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Yang belum bisa meninggalkan ucapan dosa dan masih mengamalkannya dan masih melakukannya, maka Allah tidak butuh, tidak perlu dengan dia meninggalkan makan dan minum. Allah enggak perlu puasanya. Allah tidak perlu puasanya orang yang lisannya masih kotor. Jadi hasil puasa apa? Nahan lisan. Kalau sudah puasa Ramadan sudah belasan kali, tapi kemudian ternyata sampai sekarang lisannya masih kotor, jelek, dusta, dosa, ada masalah dengan Ramadannya. Rajinlah dia puasa Senin Kamis sekalipun, rajinlah dia puasa Daud sekalipun, lisannya masalah, ada yang masalah dengan puasanya. Dan seterusnya. Jadi ternyata akhlak kita itu adalah hasil ibadah kita. Jadi buah kita ini akan membuahkan hasil adalah akhlak. Ya, tapi juga jangan dipahami kebalik tadi. Orang menduga akhlaknya baik walaupun tidak ibadah. Enggak mungkin. Jadi orang menduga saya sudah baik Pak akhlak itu walaupun enggak sholat tadi itu. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, ayat-ayat yang turun di Mekah, karena Nabi SAW itu kan dapat wahyu di dua tempat kurang lebih secara global ya, walaupun nanti ada tempat-tempat yang lain, tapi secara umum Nabi dapat disebut dengan Makkiyah, yang kedua Madaniyah ya. Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di awal di Mekah itu turunnya itu, ayat itu banyak bicara tentang masalah iman, itu masalah akidah dan masalah akhlak. Dibangun dulu iman soal. Nanti begitu masuk Madinah baru bicara hukum, aturan hukum. Aturan hukum, harus lakukan ini, lakukan itu, jangan begini, jangan begitu, kalau muamalah begini ya. Dan itu berarti adalah merupakan metode pendidikan Quran. Di mana metode pendidikan Quran itu, dan ini menjadi koreksi buat kita hari ini, anak-anak jangan dibebani banyak dengan hukum di awal, tapi bangun akhlak mereka di awal, kuatkan iman mereka di awal. Karena begitu Quran ngajari sahabat, bukan ditumpuk pakai hukum. Itu contohnya sholat, itu hukum, puasa itu hukum, sedekah itu hukum, umroh haji itu hukum. Baik, muamalah jual beli itu semua hukum. Ada aturan, jangan dibebani. Makanya Nabi pakai aturan. Antum coba lihat hadis Nabi. Saya pernah mengukur hadis ini. Saya kalau ada ganjalan suka nanya, ya Allah ini kasih aku jawaban. Karena saya jujur ada pertanyaan gitu. Suka Allah kasih jawaban sama. Saya kasih contoh hadis Nabi SAW. Ketika kita membaca hadis, semua kita tahu hadisnya. Muru auladakum bis sholati wahum abna sab'i sinin. Ajarkan anakmu sholat umur 7 tahun. Waktu anak saya yang pertama, umur sekitar 4 tahun kurang lebih. 4 tahun gitu ya. Saya tahu hadis ini. Tapi anak itu sudah mulai sholat, mulai ikut-ikut saya sholat, apalagi laki-laki. Sekali waktu saya ajak ke masjid. Rapi, rapi. Kalau teman-temannya lari, bercanda, teriak-teriak waktu sholat, dia bergeser dari tempatnya aja enggak. Dia berdiri aja begitu. Kalau kepalanya bisa tengok kanan-kiri, tapi kakinya enggak bergeser. Berdiri aja, sampai selesai imam. 4, 5, Begitu masuk 6, saya kaget. Karena saya punya pertanyaan waktu usia 4 dan 5 itu, saya bertanya ke Allah. Loh, apa ya hikmahnya? Sampai saya mencari-cari tafsiran hadis. Apa ya hikmahnya? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan mempelajari, memerintahkan anak sholat itu baru umur 7? Ini anak saya umur 4-5 udah rapi sholatnya. Walaupun tentu belum bisa baca banyak macam-macamnya. Ternyata Allah jawab. Umur 6 tahun, sholatnya mulai berantakan. Di umur 6 tahun, dia mulai belajar main. Gitu ya. Saya bilang, oh ini jawabannya. Karena ternyata memang umur 7. Umur 7 itu memang kata Nabi, umur 7. Jadi jawaban hukum. Sebelum sesuai dengan panduan Rasul. Gak usah buru-buru. Gak usah buru-buru. Wah anak saya alhamdulillah pak sudah sholat duha, sudah sholat tahajud. Ya Islam. Hati-hati ya. Saya bukan tidak izinkan. Karena yang punya kesiapan, anak punya kesiapan betul seperti itu langka. Gak banyak. Rata-rata, dan artinya yang rata-rata itu memang sesuai dengan alurnya. Jadi mohon diperhatikan betul kapan hukum ini dijalankan dengan urutan apa. Kaidah sederhananya gini loh dalam Islam itu. Bagian dari fikih prioritas itu kajiannya mesti selalu ulama sepakat hal ini. Mesti dimulai dari yang wajib dulu. Wajib cakep baru mulai pelan-pelan masuk sunnah. Satu-satu masuk sunnahnya. Ini bagus geser ke sunnah berikutnya. Begitu seterusnya. Nanti ada urutannya. Begitu kan. Nah sekarang sholat 5 waktu. Subuh aja sholat masih belum beres. Terus antum kasih beban besar-besar. Subhanallah. Ini tidak sesuai nanti dengan panduan makiyah madaniyah itu. Karena panduan makiyah itu dikuatkan dua hal sebagai pondasi dasar, yaitu iman, akidah keimanan anak-anak, kemudian akhlak mereka. Makanya sebenarnya di Indonesia ini saya ketika semuanya ada pelajaran namanya pelajaran akidah akhlak. Itu sudah luar biasa sebenarnya. Kenapa harus akidah akhlak bunyinya? Kenapa? Ya kan? Kan itu pelajarannya, ada akidah akhlak. Kemudian ada pelajaran fikih sendiri kalau enggak salah. Kenapa akidah akhlak begitu? Ini karena begitu. Ini memang panduan dasar. Dasar sekali. Jadi mohon jangan terlalu dibebani dulu. Dipandu betul. Karena nanti yang muncul bukan kenikmatan beragama, tapi trauma beragama. Dan ini nanti yang menimbulkan kegagalan waktu dia dewasa. Orang yang salah menganalisa, nanti yang disalahkan adalah pendidikan Islam. Ada yang gitu kan, anak ini dari kecil loh pak diajari sholat. Ya. Masa begitu kuliah malah sholatnya berantakan? Begitu pisah kota dari dengan orang tuanya, dia kuliah di tempat lain. Masa tiap hari orang tuanya harus nelpon untuk urusan sholat? Itu faktornya trauma beragama. Karena tadi ini agama ini tidak bisa dijalankan dengan kenikmatan, tapi dijalankan dengan penuh beban. Apa yang membuat beban bisa dinikmati? Nah, pondasi dua itu. Itu jawabannya, paham ya? Apa yang membuat beban bisa dinikmati? Beban bisa dinikmati apa enggak? Beban itu secara umum enggak bisa dinikmati. Secara umum. Namanya beban. Makanya beliau punya beban hidup. Itu pasti enggak nikmat hidupnya. Kan? Beban hidup belum nikah-nikah gitu umpamanya. Enggak bisa dinikmati. Teman. Karena sudah ngobrol di depan tadi. Maka mari segera kita ringankan beban hidup beliau. Gitu aja. Beban hidup itu secara umum gak bisa dinikmati. Tapi ternyata ada beban yang bisa kita nikmati. Betul kan? Itu banyak. Dia berat sebenarnya, tapi kita menikmati kok. Oh gampang pak. Kok bapak yang senang main bola itu? Senang nonton bola itu? Ya Allah, jam 12 baru tidur pak. Jam 2 siaran langsung. Bangun pak. Coba tidur normal. Jam 12 tidur, jam 2 bangun. Gak mungkin pak. Subuh jam 7. Kenapa? Karena beban, Pak. Beban untuk bangun jam 2. Tapi kalau dia punya kenikmatan, dia bangun. Oh iya. Seberapa bahayanya naik ke puncak gunung? Dia tembus pula Mount Everest sekalian. Betapa bahayanya? Bahaya, Pak. Tapi orang punya kenikmatan sampai menembus itu. Dia jalani itu semua kesulitan itu. Bahkan semua bahaya itu ditempuh. Karena faktornya tadi, kenikmatan. Nah, beragama yang namanya orang beban itu ditaruh di punggung sini, Pak. Digotong nih. Begitu digotong, kalau sudah sampai di lokasi karena beban, maka akan buru-buru dia letakkan beban. Itulah yang terjadi pada anak kita dan sholat mereka, anak kita dan ibadah mereka. Ini berat, aduh, saya dari kecil dipaksa sama orang tua saya. Mumpung sekarang sudah pindah kota, terserah saya. Ya? Kenapa? Karena mereka tidak menikmatinya. Nah, penikmatan itu sekali lagi beban itu bisa dinikmati dengan dua. Berikan akidah yang kuat, berikan akhlak yang baik. Nah, kita bicara akhlak kali ini. Nah, baik, kita marah Allah SWT. Kemudian juga, para ulama punya kaidah umum. Dan ini kaidah ulama sepakat. Sudah sepakat ulama. Yaitu kaidah al-adab qabla al-ilm. Kalau bahasanya seorang ulama besar yang sezaman dengan Imam Malik, Laits bin Sa'ad rahimahullah, beliau mengatakan ta'allamul hilm qabla al-ilm. Belajarlah hilm. Hilm itu sifat akhlak yang baik. Hilm itu apa bahasa kita hilm? Lapang dada ya. Di antaranya lapang dada, betul. Di antaranya lapang dada. Tapi kalau di terjemahan Quran, halim itu suka saya lihat terjemahannya penyantun. Gini, salah satu ciri hilm, ciri orang punya sifat hilm. Kalau ada orang berbuat jahat ke dia, dia balas orang itu dengan kebaikan. Itu hilm. Itu orang sudah melampaui beberapa tangga ya, Pak ya. Orang kalau ada berbuat jahat sama kita kan, ada syair di Arab, ini syair jahiliyah tapi jangan diikuti. Saya sampaikan dulu saya disuruh ngapal sampai syair jahiliyah suruh ngapalin, Pak. Ya. Syair jahiliyah jangan ditiru. Dia mengatakan la yajhalan ahadun alaina fanajhala fawqal jahlil jahilina. Sampai ada orang berbuat jahat ke saya, wallahi akan saya balas mereka lebih dari semua orang jahat di muka bumi ini. Saya akan jadi orang yang paling jahat di muka bumi ini. Sampai ada orang berbuat ke saya. Itu tidak benar ya. Tapi ini orang dijahati sama orang, dia balas orang yang jahat pada dia itu dengan kebaikan. Di ghibah kita. Itu kejadian itu di generasi tabi'in. Ulama itu. Dia ada orang menghibah, membicarakan keburukan. Kan kita gak suka. Begitu dia dengar, dan didatangi rumahnya. Bukan dilabrak, Pak. Dikirimi makanan. Soalnya, itu selain memadamkan api permusuhan, siapa tahu juga menjadi pintu hidayah dia, itu orang punya sifat hilm. Nah, Laits bin Sa'ad mengatakan, belajarlah hilm sebelum ilm. Ya, belajarlah sifat hilm tadi itu sebelum kalian belajar ilmu. Jadi dalam Islam itu sepakat, ulama harusnya al-adab qoblan ilmi. Harusnya itu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala sampai mengatakan ta'allamtul ilm 30 sana. Maaf, ta'allamtul adab 30 sana wa ta'allamtul ilm 20 sana. Saya ini belajar adab 30 tahun lamanya. Saya belajar ilmu cuma 20 tahun. Ini yang bicara ulama besar Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi makanya mohon seharusnya menanam akhlak anak itu lebih bersabar karena dia lebih lama. Kalau belajar ilmu cepat, Pak, Allah, apalagi anak-anak, apalagi kalau akhlaknya sudah baik. Cepat banget. Iya Allah kan, anak kok. Kan kita lomba pasti kalah kalau lomba. Gak usah lomba deh, pasti kalah. Itu anak-anak dikasih Quran, cepat banget hafalnya. Kasih apa, cepat hafalnya. Itu semua. Begitu, Pak. Di madrasah saya juga gitu, Pak. Saya lihat anak-anak begitu saya istilahnya, Pak, saya lemparin kitab itu selesai, hilang, selesai. Masuk semua dihafal semua. Makanya saya lemparnya harus agak hati-hati, jangan saya salah lempar kan bahaya, Pak. Saya lempar lagi, hilang. Hafal semua. Itu anak-anak. Kalau cuma ilmu cepat banget. Cepat sekali. Tapi adab, akhlak itu perlu waktu panjang. Nah, di kita ini enggak ada ruangnya. Space untuk belajar adab sampai terkontrol, terevaluasi, gak ada. Sudah begitu kita akhirnya tergiring oleh zaman materialistik. Semuanya ukurannya adalah, ukuran semuanya adalah masalah material. Masalah fisik, sifatnya harta, apa, segala macam. Akhirnya, lihat, orang tua lebih menghormati, lebih bangga, lebih senang kalau umpamanya anaknya begini. Anakmu nilai matematikanya berapa dibandingkan dengan anakmu sudah mandiri belum ya? Lebih banyak itu sudah berapa kitab yang dibaca dibandingkan dengan anakmu santun apa tidak? Lebih mudah orang tua menilai sudah berapa juz hafalannya dibandingkan dengan itu anak kalau di rumah dipanggil sama bapak ibunya langsung datang apa enggak? Lihat kan, ukuran kita sudah kejungkir balik itu. Jadi kita ini sekarang jalan pakai kepala, enggak pakai kaki, kakinya di atas. Kita sudah jungkir balik cara kita berpikir. Padahal dalam Islam dibalik. Mulailah dari adab. Al-adab qoblan ilmi. Adab dulu baru ilmu. Dan belajar adab lama. Abdullah bin Mubarak juga mengatakan bahwa kadal adab an yakuna thurusail ilm. Adab itu kurang lebih 2/3 ilmu. Coba, kalau ini ilmu bulat begini, Pak. 2/3-nya itu adalah adab. Sisanya ilmu lain. 2/3 loh, adab, akhlak. 2/3. Saya kasih contoh gampang. Ini gampang banget aplikatif. Gampang contoh tentang tema ini. Lihat ya, bedanya anak yang belajar adab. Memang agak lama nanam adab. Dan kadang-kadang tidak dihargai oleh masyarakat. Karena masyarakat tahunya tadi, yang dohir-dohir tadi itu. Matematika jelas, bisa perkalian, penjumlahan, pembagian jelas. Hafalan Quran jelas. Targetnya 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, terus. Tapi begitu anak menjadi, anak sekarang jadi mandiri ya. Anaknya jadi ramah ya. Anaknya jadi kalau dipanggil orang tuanya selalu datang ya. Anaknya mudah minta maaf kalau salah ya. Itu gak ada ukurannya. Padahal ini mestinya didulukan dan lebih besar. Dan harus mulai kita ubah cara berpikir. Saya tunjukkan perbedaannya. Ini saya buatkan ilustrasi perbedaannya. Ini indahnya ketika anak punya pondasi akhlak yang baik, punya keimanan yang baik. Lihat contohnya. Contohnya adab. Saya kasih contoh yang konkret aja deh, gak usah ilustrasi. Biar ini kisah nyata ya. Saya mohon maaf, saya cerita tentang anak-anak yang kami didik. Waktu itu kami dapat tamu seorang syekh. Ini bukan guru saya, tapi gurunya Ustaz Fauzi. Jadi bayangkan di atas saya jauh. Syekh Khaldun. Dan sekarang saya belajar cuma bukunya beliau, jadi enggak ketemu beliau. Datang suatu hari datang ke kami. Kemudian saya ajak beliau. Kemudian saya minta beliau ngisi di hadapan anak kecil. Si SD. Ada yang usia TK itu, kan 5 tahun, 5 6 tuh. Saya cuma pengen mengetes sesuatu memang, Pak. Jadi sengaja saya. Dengan semua gurunya kumpul, beliau bicara, saya mendampingi beliau. Begitu selesai, karena beliau lama sekali di Indonesia, lama sekali saya di Indonesia, sampai lancar bahasa Indonesianya. Beliau bilang, saya ini sudah keliling Indonesia, Bu. Saya sudah sambil makan beliau cerita. Saya sudah masuk-masuk ke pesantren sekolah. Itu anak-anak itu antum apain? Saya bilang, kenapa emang? Saya pernah mengunjungi sekolah waktu saya bicara, itu anak gak karu-karuan, berisiknya. Akhirnya saya hentikan ceramah saya. Gak ada adabnya. Okay. Ada sekolah yang tidak ada suara sama sekali, tapi mereka batu, bukan orang. Ini kalimat itu. Saya bilang, kan gini, Pak, saya ngisi depan bapak ibu ini kan saya ngeliat wajah. Karena saya tahu ekspresi, ada yang gak paham, ada yang paham, saya tahu. Tanya Ustaz Fauzi, kan biasa, orang yang biasa bicara depan orang pasti akan tahu, Pak. Ada yang mencerna, coba mencerna pelan-pelan, itu ya. Iya, kelihatan. Sama kayak antum makan ini. Kan kelihatan kan ekspresinya persis sama, ilmu juga, ketelannya juga kelihatan. Ya. Jadi enggak usah khawatir, saya tahu kok insyaallah. Maka beliau bilang, ini bukan manusia, ini batu, kata. Enggak ada ekspresi. Jadi ternyata disuruh diam itu cuma perintah diam aja udah. Enggak ada yang masuk. Kata beliau, beda sama anak-anak antum itu, anak kecil-kecil itu. Saya tahu persis. Mereka ekspresif, mereka interaktif wajahnya dengan saya. Dia anak itu. Tahu nggak Bapak Ibu? Simpel banget teorinya. Karena waktu baru mulai beliau mau bicara, anak-anak namanya anak-anak masih ngobrol. Gurunya cuma bilang, assalamualaikum anak-anak, masih ada yang ngobrol. Waalaikumsalam, masih ngobrol kan beberapa orang. Anak-anak, hari ini kita kedatangan gurunya Ustadz Budi. Kalian tahu yang di depan ini ahli ilmu, luar biasa. Baik, kalian hanya tinggal mempraktekkan adab terhadap ahli ilmu. Silakan Ustadz Budi. Itu tok hanya kalimat itu. Kenapa? Karena adab terhadap ahli ilmu itu sudah ditanam betul sejak awal. Setiap hari adab terhadap ahli ilmu ditunjukkan, dipraktekkan begitu. Dan itu, lihat bedanya. Yang satu ada ahli ilmu bicara berisiknya minta ampun, enggak ada adab. Yang satu diem tapi enggak ada ekspresi, enggak ngerti, enggak nyambung, enggak masuk ilmunya. Itu bedanya orang punya adab dengan orang yang tidak punya adab. Baik di usia yang sama, pokoknya dikasih ilmu yang sama. Makanya adab itu menjadi pondasi yang luar biasa. Ya begitu seterusnya. Orang diberikan cinta ilmu. Anak itu, Bapak Ibu, kalau tidak diberikan iman dan akhlak, akidah dan akhlak itu kayak mobil mogok. Seperti mobil mogok tahu. Mobil mogok bisa nyala apa enggak? Enggak bisa. Bagaimana cara menyalakannya? Gimana cara nyalakannya? Cara yang manualnya, didorong, nyala. Alhamdulillah ya. Masa tiap pagi kita dorong mobil? Generasi tanpa pondasi akidah bisa nyala, bisa, tapi pakai dorong dulu. Dan antum akan kecapean, Bapak Ibu akan kecapean. Tiap saat dorong. Dorong tuh ya sekali-kali aja ya kan, namanya hidup tuh kadang-kadang ya. Jangan setiap kali. Mobil hebat itu sekarang ya kan, nggak usah kunci dimasukkan, dari jauh kan sekzer nyala nih. Mana masih sekian meter jaraknya. Generasi begitu, generasi dengan akidah akhlak itu masya Allah itu punya luar biasa. Kalau ibarat tanaman, dia menjadi tanah yang sudah subur, siap antum tanami apa saja. Dia akan tumbuh dengan baik. Yang belum punya pondasi itu kayak tanah tandus. Antum tanami bibit terbaik, ilmu terbaik, gak tumbuh. Sekalinya tumbuh, buahnya kecil-kecil bisa pahit. Gitu? Jadi ini kita bicara tentang hal yang luar biasa, tentang tema akidah akhlak. Nah kemudian, Rabbi Rahmati Allah, jadi kaidah dalam Islam adalah al-adab qabla al-ilmi. Jadi, adab sebelum ilmu. Saya ingin sampaikan juga ini sebagai satu poin masukan buat kita tentang akhlak itu sesungguhnya tidak selalu sama dengan sopan santun, dengan etika, dengan apalagi yang lain. Jadi akhlak Islam itu punya sendiri. Saya kasih contohnya langsung. Kalau ada piring, isinya steak, daging, umpamanya, ya. Garpunya taruh di sebelah mana? Kiri. Pisaunya kanan. Pasti diiris pakai pisau. Dimakan pasti pakai. Gak mungkin kan yang masuk ke mulut adalah pisaunya. Padahal kita diajari. Itu antum pindahkan, tidak mengganggu kenikmatan steaknya. Saya jamin tuh itu. Tapi itu yang benar. Siapa? Oh iya dong, makan pakai tangan kanan. Yang tangan kiri kan setan, Pak. Ya kan? Tangan kiri ya setan. Setan kok dilanjutin? Mati mata kan. Jadi, ini etika makan steak. Tapi tidak sesuai dengan akhlak Islam. Makanya tidak selalu sama. Nih, saya kasih contoh, saya sebagai orang Jawa, saya kasih contoh angga unggu, budaya apa sopan santun ketimuran. Saya enggak tahu tempat lain sama apa tidak sama. Kalau saya lagi duduk di sini, ya, tiba-tiba anak saya naik ke sini. Ini kalau di sopan santun Jawa enggak sopan. Kok gitu? Saya duduk di sini di kursi, orang tua atau mertua saya yang banyak di sebelah sana duduk di bawah, itu nggak sopan. Ya, ini kan budaya salah satu suku. Sudah gitu tuh anak naik ke sini, gak ternyata ini cuma sebagai tangga untuk naik ke pundak saya. Itu lebih gak sopan lagi. Antum tahu berapa seringnya Hasan Husain naik ke pundak Rasul? Nabi loh, naik ke pundak Rasul. Sahabat melihat itu. Gitu lihat. Ya, jadi akhlak Islam tidak selalu sama dengan sopan santun. Tidak selalu sama dengan etika. Jadi dia ada nilainya sendiri, ada aturannya sendiri. Jadi ya, itu saya cuma ingin menekankan itu. Jadi harus dipelajari, jangan hanya ditafsirkan, jangan hanya ditafsirkan terserah kita. Jadi harus ada panduan sendiri seperti apa. Kemudian saya ingin Bapak Ibu, saya ingin bacakan beberapa hal menjadi penyemangat kita tentang bahwa akhlak itu punya posisi yang sangat luar biasa. Sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana menanamkan, akhlak itu punya posisi yang sangat luar biasa di dalam Islam, dan saya tunjukkan hanya sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di antaranya adalah dalam sunannya An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan sahih, Al-Albani mengatakan hasan. Rasulullah SAW bersabda, lihat akhlak berikut ini. Lihat janji berikut ini. Nabi mengatakan ana zaimun bi baitin fi rubadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Kata Nabi, aku menjadi penjamin untuk istana di surga, karena rumah di surga itu istana. Untuk istana di surga, istana yang posisinya di surga yang paling bawah. Ya, surga yang paling bawah. Jadi artinya kata Nabi, pokoknya kalau kalian bisa lakukan apa yang mau saya sampaikan ini, saya jamin kalian bisa mendapatkan istana itu. Walaupun posisi surganya paling bawah. Apa itu? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Siapa yang bisa meninggalkan debat, debat kusir, atau debat kusir kan? Apa bahasa kita ya? Istilahnya begitu ya. Debat tapi nggak ada manfaatnya. Beda dengan diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah itu masya Allah manfaat. Ini cuma debat aja. Debat manfaatnya apa nggak tahu. Malah kadang mecah hati, kadang mecah ukhuwah. Debat aja nih. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia ada di pihak benar. Ya. Saya ada di pihak yang benar, saya punya dalil, punya apa segala macam, debat aja kerjanya. Kata Nabi, Anda tinggalkan itu, saya jamin istana di surga yang paling bawah. Jadi subhanallah, orang punya akhlak gitu ya. Makanya saya kok khawatir ya dengan zaman media sosial hari ini. Orang senang banget debat. Padahal antum tinggalkan itu, antum dapat surga. Iya loh, ini hadis Nabi. Hadis sahih. Menurut Imam Nawawi sahih hadis. Nabi lanjutkan. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib. Dan kata Nabi, aku jamin istana atau rumah di tengah surga. Kalau tadi bawah, ini tengahnya. Bagi siapapun yang meninggalkan dusta. Jangan bohong. Jangan dusta. Kalau salah mending aku salah. Itu antum bisa bayangkan, tapi bisa bayangkan bahwa akhlak meninggalkan bohong itu punya sifat selalu jujur. Itu oleh Nabi dijamin istana di tengah surga. Dan yang paling tinggi Nabi mengatakan, lanjutannya wa in kana mazihan. Tinggalkan dusta walaupun lagi bercanda. Lagi guyon. Dan sayangnya hari ini lelucon kita banyak yang bohong. Dusta, bohong, kadang menghina orang lain, kadang menghina orang tuanya sendiri. Oke, keluarganya sendiri, demi lucu. Dan sayangnya yang begini, kok ya ada sekolahnya? Oh iya, kok ya ada sekolahnya? Nabi katakan, walau guyon jangan bohong. Karena bercandanya Nabi itu tidak ada yang dusta. Itu salah satu adab bercanda. Ya. Kata Nabi, wabi baitin fi a'lal jannah, aku jamin istana di surga paling tinggi. Oke, untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu. Siapa yang baik akhlaknya? Kalau tadi poin yang bawah, debat, tinggalkan debat. Yang tengah, tinggalkan dusta walaupun bercanda. Yang paling tinggi, siapa yang akhlaknya baik? Siapa yang akhlaknya baik? Jadi, masya Allah, akhlak itu yang memposisikan, di mana posisi kita di surga nanti. Satu hadis. Masih ada waktu? Kemudian disampaikan hadis berikutnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Sesungguhnya kata Nabi, yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat nanti posisinya dengan saya di hari kiamat, ini kata Nabi sasa. Jadi sudah paling dicintai Nabi, paling dekat posisi duduknya dengan Nabi. Kata Nabi, siapa yang paling baik akhlaknya di antara kalian? Jadi kalau mau mengukur siapa nanti yang paling dekat duduknya sama Rasul, itu adalah siapa yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlak? Ya, ini berarti lagi-lagi menunjukkan di mana posisi kita dengan akhlak kita. Kemudian, bahkan nanti ketika kita dihitung amal, hisab, yaumul hisab, kita kan ada timbangan amal, ya, mizan. Mizan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang mizan, "Ma min syai'in fil mizan athqal min husnil khuluq." Nanti waktu timbangan amal di mizan, tidak ada yang lebih berat nilai kebaikannya melebihi akhlak yang baik. Kita ini kan supaya timbangan kebaikan yang di akhirat banyak kan, masya Allah, kita sedekah banyak, ya kan, sholat banyak, puasa banyak. Anda tahu paling berat akhlak yang baik. Anda punya akhlak baik, itu timbangan yang kebaikannya itu masya Allah berat. Sampai segitu ya, nilai akhlak itu. Ya. Disampaikan lagi hadis yang berikutnya. Bapak Ibu, kita ini kan apalagi kayak kita nih, itu amal ya sedikit, pas-pasan, ya kan? Kita kalau ngukur-ngukur, ya Allah, ini sedikit gini kalau diterima sudah sedikit, ya kan? Sudah gitu umur kita pendek. Sudah umur kita pendek, kita nggak sadar kalau umurnya pendek. Karena kalau umurnya Nabi Nuh panjang, makanya kita oleh Allah diberikan hari-hari istimewa. Hari-hari istimewa juga lewat. Kan begitu. Nabi Nuh itu dakwahnya saja 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Bayangkan loh, Pak, beramal kebaikan kok 950 tahun. Kayak apa tuh nilai rapotnya di sisi Allah. Iya kan? Lah kita ini umur berapa? Makanya Allah kasih supaya mengejar kebaikan orang-orang terdahulu, dikasihlah satu hari umpamanya, satu malam umpamanya, di satu waktu tertentu umpamanya, itu kalau dilakukan dia bisa mendapatkan kebaikan yang luar biasa panjangnya. Tapi yang itu pun kadang kita lewat umpamanya. Nah, itu kan sayang sekali. Ada puasa Arafah. Sudah lewat kemarin. Gitu ya. Sebelumnya lagi ada iktikaf. Lailatul Qadar ada sama. Oke. Di depan kita nanti masih ada hari-hari yang lain, istimewa yang lain. Kita akan ada di sebentar lagi bulan Muharram. Bulan Muharram ada Tasu'a, ada Asyura, ada tanggal 11-nya. Hari-hari istimewa. Yang satu hari saja nilainya bisa setahun, bisa dua tahun, ya. Iktikaf, Lailatul Qadar kita tahu 1000 bulan. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Amal kita ini sedikit. Tapi amal yang sedikit itu bisa berlipat ganda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Hadis sahih. Nabi menyatakan innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajat qa'im al-lail wa sha'imin nahar. Seseorang dengan akhlak baiknya dia bisa mengejar ya, dia bisa mengejar derajat-derajatnya orang yang tahajud di malam hari dan puasa di siang hari. Dengan akhlak baik, ini ada orang rajin puasa di siang hari, puasa sunnah. Ini ada orang yang rajin qiyamul lail, tahajud. Subhanallah. Mungkin ada orang yang tidak serajin itu. Tapi asal Anda punya akhlak yang baik, kelak Anda di akhirat bisa menyusul derajat mereka, sama dengan mereka. Jadi akhlak yang baik itu ternyata bisa memperbesar amal yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga menarik. Dilihatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad Al-Albani mengatakan hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik, ini dua hal. Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik, kedua-duanya bisa yu'ammirani diyar, bisa memakmurkan negeri. Bisa memakmurkan negeri. Dan yang kedua, wa yazidani fil a'mar, dan bisa nambah umur. Apa tadi? Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik. Negeri menjadi tidak makmur. Negeri mau makmur pakai akhlak. Kan kita bicara moralitas. Toh, Anda tanya negeri ini, semua bicaranya moralitas, moralitas, moralitas, akhlak. Ya. Negeri jadi rusak. Makanya dibilang, negeri ini gak miskin kok. Negeri ini gak miskin. Cuma sengsara aja. Miskin sih enggak. Kenapa? Moralitas. Semua bahasanya moralitas. Akhlak, akhlak, akhlak. Nah, lihat, Nabi katakan. Akhlak yang baik. Terus bertetangga yang baik. Bertetangga yang baik. Namanya hidup bersama. Ya macam-macam. Nabi dua hidup juga itu bermacam-macam tetangganya. Bahkan ada yang muslim, ada yang non-muslim juga. Tetapi tadi, bahwa itu kalau bertetangga dengan baik, akhlaknya juga baik, maka bisa memakmurkan negeri. Makmurkan negeri. Subhanallah. Ya. Wa yazidani fil a'mar, dan menambah umur. Mau tambah umur, miliki akhlak yang baik. Ya. Husnul jiwar, bertetangga yang baik, itu sebenarnya adalah bagian dari akhlak. Kan bertetangga yang baik itu kan bagian dari akhlak sebenarnya. Tapi dipisahkan karena dia punya nilai sendiri tentang bertetangga yang baik. Saya sampaikan satu hadis yang terakhir. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad juga. At-Tirmidzi juga meriwayatkan ini. Hadisnya hasan sahih. Rasulullah SAW menyampaikan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Kata Nabi, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Iman kita ini beda-beda. Siapa yang paling sempurna imannya di antara kita adalah siapa yang paling baik akhlaknya. Kalau sama-sama beriman, beriman, beriman, beriman, siapa yang paling sempurna imannya? Yang paling baik akhlak. Kemudian Nabi mengatakan, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada istrinya. Walidin, ini untuk bapak. Saya bacain ulang. Gimana Bu? Saya bacain ulang atau? Karena wajah ibuku jadi berseri-seri, Pak. Kan saya bilang tadi, saya baca wajah. Iya kan? Jadi yang terbaik di antara kalian, wahai para ayah, adalah yang paling baik pada istrinya. Jadi kalau mau milih nih, yuk kita survei yuk siapa yang terbaik. Maka surveinya di sini. Paham? Kalau mau survei, di antara bapak-bapak termasuk saya ini kalau disurvei gitu. Siapa yang paling baik di antara para ayah di sini? Adalah tanya ke istri-istrinya. Buatkan variabelnya apa ya kan? Disurvei di sini. Maka siapa yang terbaik, dialah laki-laki yang terbaik. Ya, karena yang terbaik pada istrinya. Itu kalimat Rasul kita. Itu akhlak. Baik. Nah, setelah itu semua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang bagaimana dengan generasi kita ini. Tentang menanam akhlak pada generasi kita. Salah satu yang tadi sudah disampaikan di depan, ini berhubungan dengan apa yang saya bahas sekarang tentang masalah guratan tadi ya. Ingat guratan-guratan iman, ya, akidah itu sudah ada di anak kita, bukan kertas kosong. Bicara tentang akhlak, akhlak itu bagaimana cara mendapatkannya itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya fitri. Yang kedua ada namanya kasbi. Fitri itu bahasa gampang kita. Fitri itu ada kata fitrah. Bahasa gampang kita adalah bawaan. Ngerti bawaan ya Pak? Bawaan lahir. Bawaan. Kalau kasbi itu perlu usaha untuk mendapatkannya. Enggak bisa bawaan, dia harus usaha. Dan ini jatah antar kita beda-beda. Beda-beda. Allah kasih jatah dengan hikmah Allah, jatah kita beda-beda. Ada orang yang dia lahir itu memang guratan kedermawanannya lebih banyak. Ada. Sehingga kalau nanti dia tumbuh dewasa, mudah sekali dia dermawan. Kenapa? Memang itu sudah bawaan, Pak. Enggak ada tuh sayang, pelit pada harta enggak ada. Baik, itu namanya bawaan. Ada orang yang dia punya guratan ini, Pak. Guratannya itu ramah. Ramah, senyum gitu, Pak. Jadi nyari wajah marah beliau itu susah. Kita jadi memang ada guratan itu, jadi itu fitri. Bawaan. Tapi jatah itu beda-beda. Bawaan itu beda-beda. Nah, ketika bawaan itu beda-beda, tidak berkecil hati. Mungkin ada orang yang bawaan dermawannya enggak besar. Sehingga kadang-kadang sifat sayang, megang banget terhadap hartanya itu besar. Itu bisa dimunculkan dengan kasbi, dengan usaha. Nah, bagaimana upaya kita terhadap anak-anak kita, terhadap diri kita dan anak-anak kita dengan dua hal ini? Kan? Kalau fitri itu dengan cara di antara cara yang paling mudah, dengan cara melihat nasab. Kalau kasbi, upaya dengan cara tarbiyah atau pendidikan. Saya ulang, kalau fitri bawaan, antum namanya bawaan. Kalau bawaan siapa yang bawa? Nasabnya. Keturunan siapa maksudnya? Makanya dua-duanya harus dilakukan pada anak kita. tentang akhlaknya. Kalau mau akhlaknya baik, lihat cek. Yang pertama, kita harus mengenali anak ini bawa apa. Nah, bawa apa itu gimana caranya? Sebelum bawa apa, gimana caranya, saya sampaikan dalilnya supaya kita tahu ada dalilnya. Rasulullah SAW, ini hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW suatu hari berkata kepada para sahabat, ini di masa namanya Amul Wufud. Jadi tahun utusan-utusan. Di mana Nabi tahun 9 dan tahun 10 Hijriah, itu Nabi sibuk menerima tamu. Yaitu para tamu dari berbagai suku, berbagai negeri yang siap gabung ke Madinah. Bahkan sebagian besar dari mereka siap gabung sekaligus masuk Islam. Itu tahun 9-10 dan tahun 11 beliau wafat. Ya? Itu namanya tahun utusan, Amul Wufud. Di antara yang datang, Amul Wufud, itu adalah masyarakat yang datang dari wilayah timur, dari wilayah sekitar Bahrain. Yaitu utusan masyarakat Abdul Qais namanya. Pimpinan mereka namanya Al-Ashaj Al-Asri. Ini pimpinan mereka. Datang serombongan itu, Nabi berkata, ini datang kepada kalian, wahai sahabatku, masyarakat terbaik dari timur. Timur maksudnya Jazirah Arab. Kemudian mereka datang. Begitu datang, kumpul ke Nabi, mereka akan bicara. Pimpinan mereka ini, Al-Ashaj ini, dia ternyata gak ada di rombongan. Dia tadi ada, kemudian dia pergi. Ternyata dia pergi itu, dia mandi dulu, gitu ya. Dia rapi dulu, karena perjalanan jauh. Debu, debu keringat, apa segala macam. Kemudian setelah itu dia masuk dalam keadaan rapi, wangi, gitu ya. Kemudian Nabi berkata, kalimat Nabi berkata pada Al-Ashaj, inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-ana. Kamu ini punya dua hal, punya dua sifat yang Allah sangat suka. Yang Allah sukai ini, dua sifat. Yang pertama adalah al-hilm, tadi sudah bilang hilm depannya. Hilm, sifat, lapang dada, penyantun. Yang kedua adalah al-anah. Al-anah itu artinya apa bahasa kitanya? Tidak buru-buru, tahu tidak buru-buru. Ya? Bahasa kitanya tenang. Tenang. Tenang. Tenang itu maksudnya, yang dimaksud dengan tenang di sini adalah enggak buru-buru, tidak gerasa gerusuh gitu ya. Semuanya terukur. Nah, itu namanya al-anah. Al-hilmu wal-anah. Baik. Al-Ashaj bertanya ke Rasul. Begitu dia dipuji Nabi di hadapan suku-sukunya, di hadapan sukunya, dia berkata, ya Rasulullah, apakah dua sifat itu sudah ada sejak dulu pada diriku atau baru saja datang? Nabi mengatakan, sifat, dua sifat ini yang baik pada dirimu ini, dua-duanya sudah ada sejak dulu. Disinilah kemudian para ulama akhlak mengatakan bahwa ini disebut dengan fitri. Bahwa ini memang bawaanmu. Bawaannya itu memang orangnya penyantun, lapang hatinya, orang itu tenang gitu. Itu bawaannya. Nah, itu dalilnya. Adapun kasbi yang tadi perlu usaha tarbiyah, banyak sudah ayatnya. Ayat hadisnya juga sangat banyak. Ya, bagaimana kita diajari untuk diingatkan Allah, wa kanal insan wa ajula, manusia itu serba terburu-buru, diingatkan Allah jangan buru-buru, perlu dilatih kita agar tidak terburu-buru, penuh dengan perencanaan yang tenang, maksudnya itu tarbiyah. Kemudian kita diajari Allah jangan sampai mubadir, wala tubadir tabdira, itu innal mubadirina kanu ikhwanasyayatin, wa kana syaitanu rabbika kafura, itu diajari supaya tidak mubadir. Diajari kita supaya tidak pelin. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun, yang menjaga dirinya dari sifat pelit maka itu orang yang beruntung. Artinya itu ditarbiyah oleh Allah, itu usaha kita. Jadi kalau itu dalil banyak. Baik, kembali kita maka punya PR. Ini Bapak Ibu berarti punya PR. Punya PR pulang ke rumah adalah harus mengurutkan nasab. Ngobrol suami istri, Terus tukar-tukaran nasab yang benar. Tukaran nasab itu gimana maksudnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda tentang bagaimana laki-laki memilih istri, Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena empat hal: li jamaliha, wa maliha, wa nasabiha, wa diniha, fadfar bidati dini taribat yada. Wanita dinikahi karena empat hal. Antum hafal, Ustaz? Nah, sudah hafal, teori sudah oke kalian. Ya. Empat hal. Ya, teori sudah luar biasa. Masa kayak begini dibiarkan nganggur, masya Allah. Orang istimewa, orang mahal antum gimana? Kalau saya jadi antum, saya kasih adik saya. Saya enggak punya adik perempuan masalahnya, ya. Jadi saya laki dua-duanya. Dinikahi karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya. Dia keturunan siapa maksudnya? Dan karena agamanya. Baik. Tapi dalam riwayat lain Nabi mengatakan bukan linasabiha tapi lihasabiha, ya kan? Saya pernah sampaikan ini. Lihasabiha. Hasab itu artinya adalah apa karya besar keluarga kita. Kalau nasab itu saya keturunan siapa, kalau hasab apa karya besar keturunan saya ke atas itu apa. Berarti harus diurut, Bapak Ibu, ke atas. Suami istri ngobrol, ya kan, diurut ke atas. Suaminya menyampaikan, aku ini bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, oke. Nah itu ternyata setelah saya urut, ini keluarga kepemimpinan. Oke, berarti ada bawaan kepemimpinan di anak-anak kita. Paham ya? Diurutlah di istrinya. Ternyata juga sama, kepemimpinan juga. Wah, ini double kepemimpinan nih. Kuat sekali berarti di anak kita kepemimpinan. Paham ya? Ini bawaan. Begitu juga, oh ini ternyata keluarga saya ke atas ini keluarga dermawan ini. Dan bisa jadi kebaikannya lebih dari satu. Ya? Gini, bisa jadi orang kafir. Bisa jadi ke atas orang kafir, tapi ada sifat-sifat baik bukan? Ada. Kadang dia memang kafir, tapi dia orang dermawan banget, Pak. Itu sifat baik. Kalau dia kafir, gitu ya, Bang ya? Itu mestinya kebaikan itu ada di anak-anak kita. Karena saya keturunan berikutnya. Keturunan berikutnya setelah saya adalah anak-anak saya. Paham ya? Itu fitri. Nah, mohon dicari. Sampai ketemu. Karena itu cara paling mudah untuk melihat bawaannya apa. Bawa apa dia? Ini anak membawa apa? Kalau membawa apa ketahuan, lihat tuh, berarti besar ada di dalam diri dia, itu memunculkannya enggak sulit. Jangan sampai nanti kita anak ini punya potensi enggak bisa dimunculkan karena kita tidak tahu potensinya. Ini potensi akhlak namanya. Ya, jadi munculkan potensi akhlak dengan baca, ketahuan, oke, berarti ini. Nah, itu tinggal kemudian tinggal dibina sedikit jadi dia. Karena kalau sudah ada modalnya dipoles sedikit jadi. Ya. Itu fitri. Kemudian yang kedua adalah kasbi tadi dengan cara tarbiyah. Ini perlu upaya, perlu usaha. Nah, itu perlu tarbiyah. Perlu tarbiyah itu kaidahnya adalah hadis Nabi. Tarbiyah akhlak itu kaidahnya simpel banget, hadis Nabi. Innamal akhlaq bitakhalluq. Akhlak itu dengan cara latihan. Pembiasaan. Simpel banget. Itu tok kaidahnya. Akhlak itu masalah pembiasaan. Sampai nanti dia tertanam. Lihat hadis Nabi yang lain. Ini juga masalah akhlak. Nabi mengatakan bahwa kata Nabi, la yazalu rajulu yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kemudian Nabi juga mengatakan wa la yazalu rajulu yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Kata Nabi, seseorang terus-menerus jujur sampai Allah stempel ini orang jujur. Jadi sudah jadi sifat akhlak. Ada orang yang terus-menerus bohong, bohong, bohong, bohong, bohong, bohong sampai Allah stempel pendusta nih orang. Itu sudah jadi sifat akhlak. Nah, hati-hati sebelum sampai jadi stempel ini. Faktornya apa? Sering dan biasa. jujur gitu. Jadi biasa. Maka dia akan tertulis di sisi Allah siddiq, jujur. Dia dusta, ditulis di sisi Allah kadzab. Bukan lagi kadzib, tapi kadzab. Dia pendustanya sering. Jadi stempel pendusta. Nah, maka kalau ada yang jelek, jangan dipelihara. Segera dihilangkan. Nah, kebaikan itu yang terus dijalankan. Akhlak itu dengan cara dibiasakan dan sering. Sampai nanti jadi. Kalau sudah stempel jadi, di sisi Allah gak berubah dia. Tapi harus sampai di stempel. Dia jujur. Dia dermawan. Maka perlu latihan. Nah, contoh. Umpamanya, Anda begitu analisa, ada masalah sama anak saya, umpamanya ya. Apa masalahnya? Faktor awalnya gengsi. Gengsi itu bahaya. Bahaya. Ya. Antum kalau baca dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan paman beliau Abu Thalib ketika oleh Nabi diajak masuk Islam di akhir kehidupannya, dan di samping kepala Abu Thalib juga ada Abu Jahal, kan Nabi mengatakan ya am qul la ilaha illallah uhajulaka biha indallah, paman ucapkan la ilaha illallah, nanti aku akan bilang kau di sisi Allah dengan kalimat itu. Karena jasanya Abu Thalib banyak sekali, kebaikannya luar biasa. Tinggal satu kalimat, mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena tanpa itu amal enggak ada artinya. Semua amal yang banyak itu enggak ada artinya. Tapi ternyata kemudian kalimatnya Abu Jahal itu kan kalimatnya gitu. Abu Thalib, apa kamu mau durhaka sama Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu bapaknya. Bapaknya Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu anak yang sangat taat pada bapaknya. Ini ternyata dia ketemu kunci intinya itu. Akhirnya kemudian Abu Thalib memilih untuk bahwa tadi, apa kata masyarakatmu kalau aku masuk Islam di ujung hidup ini? Saya hanya khawatir bahwa jangan-jangan gengsi itu sampai bisa menutup hidayah. Salah satunya adalah orang itu kalau gengsi ngaku salah aja susah banget. Cuma ngaku salah, nak, kamu salah. Enggak bisa, pokoknya aku salah, kamu salah. Oke. Coba jelaskan salahnya ini. Oke, berarti saya umpamanya ini, kita ini berarti punya anak, ini masalah dia. Masalahnya dia masih belum, bahasa kita belum fair, masih gengsinya tinggi, kalau salah belum mau mengakui. Dan itu bahaya. Karena nanti akan ngerembet. Ngerembetnya itu bahayanya kalau dia akan menutupi kesalahannya dengan dusta. Orang selama masih jujur, walau dia berbuat salah, peluang hidayahnya besar. Peluang hidayahnya besar. Kenapa? Karena dia jujur ngakuin, saya salah. Karena begitu dia ngaku salah, mungkin konsekuensinya saya siap dihukum. Begitu? Itu orang-orang mulia itu. Makanya ketika ada anak berani ngaku salah, tolong dimuliakan. Itu kita saja belum tentu. Ya. Masalah kemudian hukuman dan seterusnya itu ada pembahasan lain. Nah, berarti kita punya masalah itu dengan diantaranya contohnya. Dia punya masalah dengan anak ini, nampaknya agak masalah dengan dia belum bisa ngaku. Saya salah, saya memang berbuat ini. Saya apalagi siap menerima hukuman. Nah, itu yang seperti itu berarti kita memang harus melakukan tarbiyahnya segala macam. Nanti targetnya sampai seperti anak muda yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak muda datang, Nabi lagi bersama sahabat, tiba-tiba izin minta zina. Pakai apa? Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kita pikir mau izinkan untuk berjihad, izinkan berzina. Sahabat kan marah di sekelilingnya. Ini anak muda gimana? Rasul disuruh izin zina, tapi begitu mau dilakukan sesuatu, sahabat yang marah, kata Nabi, dikasih isyarat. Tak boleh. Maka Nabi SAW yang mengurusi, sekarang kita tahu kisahnya ya. Kita tahu kisahnya bagaimana Nabi SAW mendekat anak muda itu, mendekati anak muda itu, kemudian sampai Nabi tadinya berjarak begini sampai Nabi bisa menyentuh fisiknya, Nabi sentuh dadanya, seterusnya Nabi kasih dialog, dialog tentang logika, bagaimana kalau ibumu dizinai orang dia marah, gimana kalau adikmu, kakakmu, bibimu. Kemudian kata Nabi, yang akan kamu zinai kalau enggak ibunya orang lain, kakaknya orang lain, adiknya orang lain, atau bibinya orang lain. Cuma logika, bahkan enggak pakai ayat Nabi. Nabi nasihati enggak pakai ayat. Kira Nabi doakan, ya Allah lapangkan hatinya untuk Islam dan jaga kehormatannya. Anak muda itu berhenti. Artinya, tapi yang mahal dari anak muda itu adalah, dan yang mahal dari Rasul ini adalah, anak muda itu berani terus terang dalam dosa. Lihat, jujur. Dan Nabi berhasil sebagai orang tua untuk tempat curhat yang paling nyaman bahkan tentang dosa. Paham? Gitu. Kenapa? Karena kalau anak sudah bohong, anak sudah menutup dirinya, gak mau bicara dengan kita sebagai orang tua, nanti dia bisa menyembunyikan banyak dosa di belakangnya. Kita gak tahu. Ya, makanya itu jadi pelajaran penting harus dilakukan. Ini anak kalau tertutup seperti ini kan, anak ini menyimpan, bahkan pernah banyak dia berdosa atau dia gengsi mengakui salahnya dan seterusnya. Berarti kita punya PR mentarbiah sisi itu. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang nyaman dulu, tempat dia curhat apa saja, termasuk masalah dosa. Kadang-kadang gini. Tapi ini juga jangan salah paham, ya. Jangan salah paham. Bukan berarti Anda mengizinkan dosa, enggak. Nabi enggak mengizinkan dosa. Cuma jadi tempat yang nyaman. Anak-anak kan tahu, ini saya kalau ngadu baru memulai 3 kata, ibu ngomel sudah setengah jam. Itu yang membuat mereka gak mau ngomong. Ibu anaknya baru mau ngomong, "Ma, aku mau curhat nih." Kan? Itu begini, "Ma, aku kan punya teman perempuan." Yang ngomong laki-laki nih ngomong, kan? "Aku kan punya teman perempuan." "Ah, mulai deh kamu deh." Belum selesai ngomongnya, biar ngomong dulu. Ini baru mukadimah. Paham ya? Jadilah tempat yang nyaman, kayak Rasul, didengerin aja. Ayo, bicaralah. Dan cara menyelesaikannya lihat ya. Nabi enggak mencaci maki anak itu, Nabi enggak ngomel-ngomel ke anak itu, Nabi enggak mengatakan kamu anak durhaka, kamu anak enggak ngerti ayat, kamu enggak tahu apa firman Allah, enggak begitu cara ngomongnya. Sehingga Nabi itu tempat yang sangat nyaman untuk curhatnya anak muda. Saya hanya khawatir kalau anak muda kita curhatnya ke orang lain. Bukan ke bapak ibu yang baik-baik ini, gitu. Biar curhat kepada bapak ibu yang baik. Ini contoh bahwa baik. Jadi ada yang fitri, kembali pada masalah kita. Ada yang sifatnya adalah fitri, ada yang sifatnya adalah kasbi. Ada yang sifatnya adalah sudah bawaan, dan saya sampaikan tadi kalau bawaan itu paling gampang tolong dicek nasab dan hasabnya. Kemudian yang kedua adalah kasbi. Kalau kasbi itu sifatnya adalah tarbiyah pendidikan, dan kaidahnya adalah hadis Nabi SAW. Akhlak itu dengan cara latihan. Kalau kita mau melatih, namanya latihan tuh, Bapak Ibu tahu kata latihannya. Latihan tuh kadang-kadang dari tidak ada. Kecil, terus tumbuh, kemudian besar. Gitu ya? Gitu. Itu namanya latihan. Maka latihan itu juga proses. Maka tolong sudah berproses. Umpamanya kita mau pengen punya anak yang dermawan, ya dilatihnya pakai proses. Jangan langsung juga antum mengajari dia infak 100.000, baik, tapi proses takhaluknya, proses berakhlaknya nggak dapat, gitu ya. Jadi dia perlu proses. Mungkin hari ini dia cuma infak 1.000 buat dia mahal, uang jajannya 5.000 umpamanya. Begitu seterusnya, terus bertahap. Antum perhatikan tahapannya. Makanya kata dermawan itu mestinya antum ukur dengan akhlak dan ayat, urutannya sampai mana gitu. Dari yang paling bawah terus sampai yang paling atas apa? Umpamanya yang paling atas adalah firman Allah. Firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian belum mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang kalian cintai. Nah, itu level tingginya. Dia punya, anak kita punya baju yang paling dia suka di antara baju yang lain. itu latihan tertinggi nanti, itu nanti sampai level tingginya kan. Itu kalau sudah dapat itu, wah itu sudah, itu top sudah. Baju yang paling dicintainya, kita coba kau berikan baju terbaik itu. Baju yang paling kau cintai pada orang lain. Tapi itu perlu latihan, enggak bisa tiba-tiba begitu. Orang yang punya fitri, yang punya bawaan, mungkin enggak mulai dari nol, itu bedanya. Gitu ya? Enggak mulai dari nol, mungkin dia sudah mulainya dari lebih tinggi, lebih gampang mulainya. Naik ke atasnya lebih cepat. Begitu seterusnya, ya, begitu seterusnya tentang masalah akhlak. Kemudian para ulama menulis kitab-kitab akhlak sangat banyak. Dan inilah bedanya Islam dengan agama lain. Islam ini bab akhlaknya aja luar biasa. Detil dan panduannya langsung dari wahyu. Di antaranya buku yang luar biasa, nanti Bapak Ibu bisa jadikan literatur, adalah bukunya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Adabul Mufrad. Ada terjemahannya juga, ada tentang adab. Al-Adabul Mufrad, adab mufrad. Ya, dikatakan mufrad itu karena beliau pisahkan sendiri dari Sahih Bukhari, karena di Sahih Bukhari ada bab adab juga. Tapi bab adab yang di Sahih Bukhari bukan bab adab di buku ini buku sendiri. Al-Adabul Mufrad itu adalah kitab adab. Isinya adalah bagaimana kita punya adab, punya akhlak itu. Dibuka dari bab pertama sampai akhir, masya Allah luar biasa. Di sana ada adab pada orang tua, pada tetangga, pada tamu, tentang lisan, tentang macam-macam, tentang adab, apa, salam, izin, apa segala macam. Ini adab ini. Imam Bukhari itu dikenal dengan istilah para ulama itu adalah fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Ilmu dalamnya Bukhari itu terlihat dari cara beliau membuat judul bab. Jadi Imam Bukhari itu banyak nyimpan ilmu di judul bab bukunya. Judul-judul bab ya. Itu Imam Ibnu Hajar waktu menjelaskan Sahih Bukhari itu, sebelum masuk ke isi, bahas dulu judul isinya. Karena Bukhari itu nyimpan banyak ilmu di dalam judul buku itu, dalam judulnya, judul-judul babnya. Gitu ya. Itu luar biasa. Umpamanya gitu. Imam Bukhari itu kalau di Sahih Bukhari, kalau buat judul babnya pakai pertanyaan, apakah, nah gitu ya, kadang-kadang judul bab pakai pertanyaan, itu menunjukkan bahwa masalahnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan Bukhari tidak mau mentarjih, artinya tidak mau menunjukkan mana yang kuat dari beberapa pendapat itu menurut beliau. Beliau nggak mau menunjukkan. Tapi kadang-kadang beliau nggak pakai apakah, langsung kalimat bab begini begini begini. Begitu dicek ternyata ada perbedaan pendapat loh ini. Nah, maka Bukhari ingin menunjukkan ini pendapat saya dari perbedaan yang ada. Jadi Bukhari cerdas di bab itu. Dan itu digali oleh para ulama. Nah, kitab tentang adab itu ada yang menarik. Di antara yang menarik, begitu kita buka pertama kali, yang muncul adalah tentang masalah kitab birrul walidain. Bakti pada kedua orang tua. Maka kalau mau bicara adab, Bukhari seakan mau katakan apa? Ketika kita harus punya adab kepada sekian banyak orang, orang pertama yang berhak mendapatkan kebaikan akhlak kita adalah orang tua kita, sebelum orang lain. Maka itu menjadi tolok ukur, panduan untuk keberhasilan pendidikan kita di anak kita. Maka tolong perhatikan apakah sudah ada birrul walidain di anak-anak kita. Karena itu mengawali akhlak dia sebelum dia berakhlak pada orang lain. Paham ya? Karena nanti ada yang salah fenomenanya. Sama orang lain masya Allah ramahnya. Hai, apa kabar? Bagaimana pagimu? Indah sekali bukan? Ya salam, indah, ramahnya luar biasa. Ramah sekali. Subhanallah, sama orang tua tak ada senyumnya. Tak ada sapa paginya. Atau buka di bab birrul walidain itu indahnya luar biasa. Salah satu yang saya ingat dulu, saya terkesan dengan bab ini masalahnya. Sampai Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, itu dicantumkan di situ oleh Imam Bukhari. Abdullah bin Abbas itu sampai mengatakan, salah satu bentuk bakti pada orang tua adalah seorang anak menyapa di pagi harinya pada orang tuanya. Ya, kadang-kadang kita ini kita harus istighfar banyak-banyak memang ya. Kadang kita sapa orang lain dengan baik. Sekarang kita sudah punya alat komunikasi kan, enggak bersama pun kita bisa nyapa. Tapi kita lupa nyapa orang tua kita. Ya, kita istighfar sama-sama itu ya. Maka ini menjadi pelajaran buat anak-anak kita. Ini tolong ukur pendidikan akhlak sebelum akhlak yang lain. Kita belum nanti bicara akhlak tetangga, akhlak sama tamu, akhlak-akhlak-akhlak nanti. Mulai dari sini dulu. Kelihatan belum birrul walidainnya? Nah, birrul walidain itu panduannya apa? Harus dipelajari buku itu di antaranya. Itu di dalam bab bakti pada kedua orang tua, itu Imam Bukhari dibuatkan subbabnya. Ada subbabnya. Ya, itu pelajari semuanya. Salah satu subbabnya lihat. Bab birrul walidain wa in dzalama. Bab bakti pada kedua orang tua walaupun kedua orang tua zalim. Hari ini masih banyak pertanyaan. Gimana Ustaz? Kalau ada anak yang dulu orang tuanya menelantarkannya, apakah dia masih harus bakti? Itu cukup dijawab dengan satu bab ini, dengan judul babnya Imam Bukhari itu. Betul kan? Orang tua memang zalim, tapi kita jangan mengulangi kezaliman. Kita ini anak. Posisinya anak itu tugasnya bir al-walidain, bakti pada orang tua. Gitu kan? Ayo kita lihat di Quran. Ketika Al-Qur'anul Karim. Lihat subhanallah. Ini momentum yang baru saja lewat. Itu Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Ibrahim dan Ismail. Ya, ini masalah birrul walidain. Salah satunya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail sudah mulai tumbuh bisa membantu kedua orang tuanya, ya, mulai tumbuh besar. Kemudian Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Maka menurutmu apa? Sampaikan menurutmu apa? Bagaimana menurutmu? Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab sebagai seorang anak, wahai ayah, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu itu. Sesungguhnya engkau akan menjumpai aku sebagai orang yang sabar. Dialog ini sudah sering kita dengar, tapi mari kita kupas. Mimpinya Nabi itu apa? Ini mimpi kan, awalnya mimpi. Ismail saja tahu kalau ayahnya itu nabi dan ayahnya mimpi, berarti itu perintah. Makanya kalimatnya, ya wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Ya. Tapi mengapa Ibrahim masih mendiskusikan perintah? Apa Ibrahim mau melanggar perintah? Dan kalau anaknya setuju, gimana? Gini contohnya, gampang. Sebentar lagi kita sholat zuhur. Sholat zuhur, perintah bukan? Perintah. Apa kita bisa diskusi sama anak kita? Gimana? Menurutmu hari ini kita sholat zuhur apa enggak? Oke, iya kan? Loh, ini menjadi aneh loh. Tapi, lihat, kita sendiri enggak kena kebayang itu. Perintah itu tidak bisa didiskusikan. Perintah itu dijalankan. Pertanyaannya, terus mengapa Ibrahim mendiskusikan? Tuh, coba lihat, cerdasnya Nabi Ibrahim mendidik anak. Lihat, cerdas Ibrahim mendidik anak itu. Kalau perintah anak setuju gak setuju saya jalankan, saya potong juga kamu. Betulan. Karena perintah. Jadi Ibrahim gak mungkin mengingkari perintah Allah. Gak mungkin. Oh, ini bukan sebarang nabi. Ini Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, pelajaran hikmah besarnya adalah ada dua setidaknya. Yang pertama, ini masalah dialog. Masalah dialog. Dan dialog ini hikmahnya ada. Melatih anak menjalani sesuatu paham dengan yang dilakukannya. Saya ulangi. Tahu ya? Anak sholat jungkir balik belak-belak. Ngapain kamu nak? Ya gak tahu, teman-teman sholat, gue sholat juga. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Dialog itu akan menajamkan, dia tahu, dia sadar apa yang dilakukannya. Dan ternyata ini dialog ayah. Ibrahim kan ayah. Dialog ayah. Makanya para ayah harus banyak ngobrol sama anak-anaknya. Ya, harus banyak ngobrol. Jangan jadi ayah bisu. Harus banyak bicara. Yang dipotret di Quran itu lebih banyak dialog ayah dibandingkan dialog ibu di Quran. Begitu, Pak. Yang dipotret dalam Quran kalau menurut penelitian tesis S2 Hiwarul Aba' Mal Abna' fil Quran Karim itu dialog ibu dengan dialog ayah itu perbandingannya hanya 2/7. Perbandingannya jauh banget. Ya. Nah, jadi untuk itu begini. Tadi saya bilang 2/7. Saya bilang berapa tadi? Ya, salah. Dialog ibu itu ada di potret di Quran hanya 2, bukan 2/7. Yang benar adalah 1/7. Dialog ibu dipotret 2, dialog ayah dipotret 14. 2/14 maksud saya. 1/7. Jadi ini potret tentang Quran, potret Quran tentang dialog. Jadi fungsi pertama itu ini dialog. Sehingga anak sadar apa yang. Dan yang kedua adalah bahwa dengan dialog itu Ibrahim bisa mengukur kesolehan anaknya. Jadikan itu untuk ngukur. Ngobrol gini itu buat ngukur. Makanya tolong rajin ngobrol. Anak-anak itu kan kadang kita ajak bercanda, itu kalau bapaknya cerdas, ibunya cerdas, diajak ngobrol aja dia bisa ngukur. Oh, oke, ini bagus, oh ini belum. Itu ketahuan. Ngobrol aja, kadang guyon, kadang ketahuan. Coba aja melihat. Ini birrul walidain, kewajiban kita birrul walidain. Perintahnya berat loh. Perintahnya itu mau dipotong, mau disembelih. Ya kan? Tapi itu anak enggak pakai bantah. Sini nak, ayah sembelih kamu. Kan gitu gampangnya. Kan? Jawabannya siap ya. Aku sabar. Subhanallah. Oh, ibunya cuma bilang, "Nak, tolong ambilkan minum." Nah, apa anak? Minum. Emang enggak bisa ngambil sendiri apa? Subhanallah. Ini yang begini gagal pendidikan. Betul lah. Antum mau kasih ilmu banyak-banyaknya, bahasa Inggris sudah jago, komputer hebat, matematika oke, fisika, kimia apa. Anda gagal didik anak. Itu lah. Karena birrul walidain tuh kayak gitu, sampai begitu. Ya. Sampai dicantum kali Imam Bukhari tentang kisah Jurayj itu, tahu Jurayj ya? Ya, kisah Jurayj yang lagi sholat sunnah dipanggil ibunya. Jurayj gitu kan. Jurayj lagi di tempat ibadahnya. Sampai ibunya jengkel karena Jurayj memutuskan terus sholat dibandingkan membatalkan sholat sunnahnya. Karena dalam kaidah dalam Islam, kalau ibadah wajib tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau ibadah sunnah boleh dibatalkan untuk hal yang wajib. Karena memenuhi panggilan ibu atau orang tua itu wajib. Harusnya Jurayj membatalkan sholat sunnahnya, karena sholat sunnah. Tapi Jurayj memutuskan, sholati ampumi. Saya terusin sholat saya, atau saya penuhi panggilan ibu saya. Bolak-balik sampai ibunya jengkel. Begitu ibunya jengkel, keluar kalimat saktinya ibu. Nah, itu bahaya tuh. Ya, mohon tahan diri, mohon tahan lisan. Dan apa yang dikeluarkan oleh lisan ibunya terjadi persis seperti yang disampaikan ibunya. Dan itu tidak baik. Silakan panjang kisahnya, silakan dibaca sendiri dalam buku Adab, Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Kenapa? Memenuhi panggilan orang tua. Gitu ya. Panggil orang tua enggak pakai jalan. Gitu ya. Itu bagian dari tolak ukur. Makanya mestinya kerjasama yang baik antara sekolah dan rumah. Umpamanya kita mau mengukur apa nih? Mau mengukur akhlak anak di bidang di masalah bakti orang tua. Sudah, kasih ilmunya di anak-anak di sekolah. Dilaporkan ke orang tua, Bapak Ibu, ini di sekolah sudah diajarkan ini. Oke, laporan. Bapak Ibu tahu kan? Oke. Kemudian di sekolah dilatih. Di rumah dilatih, karena Bapak Ibu kan di rumah. Dilatih di rumah. Anak dikasih PR. PR. Menyetrika baju Bapak. Tumben-tumbenan tuh anak, Pak. Padahal gak pernah melihat, gak pernah tahu di mana posisi setrika. Betul. Menyiapkan sepatu ayah. Oke. Membantu ibu di dapur. Begitu. Itu pendidikan akhlak. Kan ini memang akhlak pitahul loh. Akhlak terus latihan, gak bisa gak latihan. Itu semua dalam rangka birrul walidain. Gitu ya. Bahkan nanti level lebih tingginya bisa. Itu kan itu latihan-latihan. Ini level tingginya bisa. Anak kalau sudah berlatih-berlatih, bisa kita latih lagi. Baik, teman-teman, anak-anak ya. Sampai di rumah, tolong dibuatkan daftar kebaikan di rumah selama seminggu. Dan taati daftar itu. Mereka buat daftar, setor ke bapak ibunya, bapak ibu gurunya, bapak ibu gurunya kontrol kan nanti. Untuk tahu bahwa daftar ini jalan, dia nanya bapak ibunya, gimana pak jalan itu? Ini dia punya program ini, jalan di rumah. Begitu, itu namanya latihan akhlak. Dan memang harus begitu. Rasul SAW ini sering sampaikan, Rasul SAW ketika melatih amanah, akhlak amanah, itu dikasih latihan. Amanah ilmunya, teorinya sudah disampaikan, harus amanah dengan begini, begini, begini. Tapi kemudian tinggal praktek. Gimana prakteknya? Makanya ketika kesalahan dalam praktek, maka Nabi berikan tindakan. Ya kan? Seperti kisah yang saya tuliskan dalam tulisan singkat tentang kisah setangkai anggur untuk pendidikan. Ya, pernah baca tulisan saya sih? Belum pernah. Kisah setangkai anggur untuk pendidikan. Ini Rasul. Rasul dengan dua sahabat beliau. Dengan dua sahabat beliau. Sahabat masih kecil, sedang dilatih untuk amanah. Amanah simpel nih, untuk ini setangkai anggur. Untuk menyampaikan anggur ini kepada orang tuanya. Ada yang sebaliknya, dari orang tua ke Rasul. Ternyata enggak sampai. Berarti belum lulus, gitu kan? Nah, belum lulus harus kasih tindakan. Mau diapakan nih treatmentnya gitu. Saat itu Nabi sudah melakukan, karena ini sudah nampaknya levelnya agak lebih tinggi, karena sudah diberikan tindakan oleh Nabi, bahkan tindakannya waktu itu sudah dengan lisan beliau, lisan teguran, kemudian dijewer oleh Nabi SAW. Ya, Rasul, lahirnya orang besar. Antum baca aja biografinya Nu'man bin Bashir, salah satu yang dijewer itu Nu'man bin Bashir. Ya. Itu latihan akhlak di zaman Nabi untuk anak-anak. Jadi memang harus dilatih, dievaluasi gitu. Terus sampai dia jadi. Ya. Nah, jadi kembali bahwa Al-Adabul Mufrad, kitab Imam Bukhari rahimahullah taala itu Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari rahimahullah taala itu salah satu literatur, dan silakan menariknya sekali lagi adalah beliau itu orang yang dalam mengurutkan bab itu luar biasa. Ya, salah satu ulama yang luar biasa di bab itu. Maka silakan coba dicari-cari, dibaca, karena beliau tidak menjelaskan banyak, dan beliau tidak menjelaskan, tapi beliau hanya mencantumkan riwayat hadis, kalimat sahabat, apa-apa seterusnya, itu dicantumkan di sana, dengan bab-bab yang tolong direnungi sampai babnya, sampai bab yang beliau buat. Nah, Bapak Ibu, dalam hati Allah, itu saya sudah mau habis. Jadi, apa yang ada di dalam kitab-kitab para ulama itu, nanti tentu kita juga akan belajar banyak tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran, dan saya tutup ini dengan ayat yang juga sering kita lewati, tapi coba perhatikan detailnya pembahasan akhlak dalam nasihat Luqman. Dalam nasihat Luqman, di akhir-akhir nasihat, kan Luqman menasihati mulai ayat 13 dan berakhir ayat 19, itu di beberapa, paling tidak di tiga ayat yang terakhir, itu isinya akhlak. Dari mulai akidah, ibadah, kan? Ibadah bicara la tusyrik billah, ya bunayya. La tusyrik billah, inna syirka la zulman. Ini kemasukan kemusyrikan. Nanti bicara tentang masalah orang tua. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun. Ini juga bicara adab birrul walidain. Bahwa orang tua kalau ngajak berbuat musyrik, jangan taati, tapi tetap kamu harus baik pada keduanya. Nanti bicara tentang tauhid juga, kembali pada akidah. Innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah. Sekecil apapun pasti Allah akan munculkan. Allah akan hadirkan. Allah tahu sekecil apapun. Itu susahnya. Ya bunaya aqimis shalah wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, dirikan salat, ibadah. Nah, setelah itu pembahasannya adalah pembahasan akhlak. Pembahasan akhlak. Wa la tusair khaddaka linnas. Khadd itu pipi. Pipi gitu. Jangan kau palingkan pipimu dari orang lain. Akhlak bukan. Kita lagi ngobrol begini. Kalau saya palingkan pipi, saya jauhkan pipi saya dari beliau. Jadi Quran bicara sangat detail. Masa pembahasannya itu bukan jangan kau palingkan atau jangan sombong. Ini terjemahannya sombong sebenarnya. Sombong sebenarnya. Jadi banyak yang menafsirkannya sombong. Bukan jangan sombong. Sampai detail. Pipimu ini gitu ya. Nah, ya. Kenapa? Itulah rahasia akhlak Nabi. Sampai sahabat itu kagum sama Nabi. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia sadar dia bukan sahabat terbaik, tetapi sampai dia pernah merasa rasanya sahabat terbaik itu saya. Kenapa? Nabi itu kalau saya panggil dari belakang, ya Rasulullah, saya panggil dari belakang. Enggak pernah beliau cuma nengokin pipinya doang. Beliau balikkan seluruh badannya, beliau lihat ada apa. Karena Abdullah bin Amr bin As itu anak muda, yang masih belia baru tumbuh. Lihat bagaimana Nabi berinteraksi dengan anak-anak mudanya. Ya, jadi mohon gitu Bapak Ibu ya. Mohon berikan perhatiannya yang utuh. Kadang-kadang anak kita lagi laporan, kita asik main handphone. Cerita ya, kamu cerita aja. Itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Abdullah bin Amr bin As memanggil dari belakang. Nabi tidak hanya memalingkan wajahnya, Nabi perhatikan, perhatian penuh. Tahan sedikit, bismillah, ya Allah ini lagi nanggungnya. Sebentar. Lebih baik Anda minta waktu sebentar untuk menyelesaikan sedikit, kemudian mati kat tutup. Kemudian mulai bicara. Beda, Pak. Beda rasanya. Ini contoh Nabi. Jadi pipi, sampai pipi, Pak. Pipi jelas di sini, kan? Jangan kau palingkan pipi dari manusia. Atau sa'ir khaddak. Wala tu sa'ir khaddak kalim nas. Wala tamshi. Tamshi itu jalan. Ini jalan nih. Jalan. Wala tamshi. Jalan. Jangan kamu jalan fil ardi maraha, di bumi dalam keadaan sombong. Sama-sama sombong bukan temanya. Ini sombong. Tapi yang ini bicara tentang ekspresi wajah, yang satu bicara tentang jalan. Sampai sedetail itu bahas akhlak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka orang yang angkuh sombong. Dan di ayat akhirnya waqsid fi masyik. Ya? Lagi-lagi masalah jalan. Jadi Quran itu detail sampai masalah gitu. Waqsid itu artinya tolong yang sedang. Yang sedang itu jalan, itu yang jalan sedang. Ya, enggak jalan yang menunjukkan orang lemes, ya, apa istilahnya? Loyo, lemah gitu. Juga tidak jalan orang yang angkuh. Waqsid fi masyik, jalan itu yang sedang. Waqsid fi masyik. Waghdud min sautin. Turunkan suaramu, rendahkan suaramu. Ini adab banget. Inna ankaru aswati la sautul hamir. Suara paling buruk itu suara melengkingannya himar. Badai. Baik, kami rahmati Allah. Kemudian bisa mendapatkan beberapa hal yang bisa kita coba lakukan, dan insyaallah kita akan perdalami di dialog kita setelah materi. Allah Ustaz, saya kembalikan kepada Ustaz. Mengapa ada anak dari keluarga baik-baik bisa jadi perusak atau amoral di masyarakat? Kemudian bagaimana solusi dari Ustaz agar tidak terjadi pada anak kita? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak datang dari keluarga baik-baik, kemudian kalau ternyata menjadi masalah, jadi merusak sekarang saja, itu penyebabnya bisa banyak. macam-macam. Tidak bisa kita pastikan di sini sampai kita lihat anaknya. Artinya nanti kita lihat keluarganya. Karena anak juga perlu di perlu ditanya tentang apa pendapat dia. Karena kadang-kadang ini keluarga memang keluarga baik. Bedakan, tolong bedakan antara baik dan berilmu. Ada orang baik, memang dia baik, tapi belum punya ilmu yang cukup untuk didik anak. Ada, banyak. Hari ini banyak. Ya, memang keluarga baik. Masya Allah, secara tolak ukur syariat orang soleh. Tetapi ilmunya belum cukup untuk didik anak. Karena didik anak perlu ilmu. Itu mungkin salah satunya. Dan itu cukup banyak. Kenapa saya dulukan? Karena itu cukup banyak. Bahkan mohon maaf. Kadang-kadang, ini mohon maaf saya lagi. Kadang-kadang Anda suka melihat, ini keluarga ahli ilmu loh Pak. Ya. Karena kadang-kadang keluarga ahli ilmu, ternyata beliau ahli ilmu di ilmu beliau, tetapi ilmu didik anak ternyata masalah, belum sempat didalami. Nah, jadi poin satu memang masalah ilmu. Makanya tolong, ilmu sana nggak sulit, ya nggak ada yang sulit. Tapi tolong dipelajari betul dengan baik-baik. Bagaimana caranya menuntut ilmu? Bagaimana caranya mendidik anak, kemudian pelajari ilmunya? Karena ilmu Islam tidak sulit, sekali lagi, ya tolong dipelajari betul. Enggak sulit. Bahkan didik anak itu sebenarnya, kalau kita ikuti alur Islam itu juga tidak sulit. Beneran. Saya kasih contoh nih, contoh ya. Umpamanya gini, anak laki-laki, umur 7 tahun mulai kita ajari sholat, kita perintah sholat. Karena laki-laki maka oleh bapaknya dibawa ke masjid. Karena laki-laki. Antum tahu, itu kan aktivitas biasa banget. Dalam tanda kutip biasa itu maksudnya ya sholat 5 waktu buat muslim memang begitu. Laki-laki di masjid ya memang laki-laki di masjid. Anak tapi itu kan perlu proses, perlu kesabaran dan wastabir alaiha. Wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Sabar yang luar biasa. Yang nanti tidak kita sadari, hasilnya besar banget Pak kalau kita berhasil. Besar sekali hasilnya. Kita akan mendapatkan hasil positif yang banyak, kita akan terjaga dari sekian banyak hal negatif. Bapak Ibu pernah belajar atau belum tentang sex education hubungannya dengan sholat berjamaah di masjid? Belum pernah. Dan hubungannya erat sekali. Ini bedanya Islam dengan pendidikan hari ini. Islam bukan hal yang tiba-tiba bicara sex education yang kemudian menjadi bahaya seperti hari ini. Antum ajak ke masjid tuh anak otomatis belajar tentang sex education. Apa diantaranya? Alah wong itu melihat tulisan toilet laki-laki, toilet perempuan. Coba anak laki-laki masuk ke toilet perempuan. Diomelin orang, dek, masuk sebelah sana laki-laki. Begitu dia sholat walaupun dia masih kecil. Di belakang dia ada seorang ibu dokter. Ibu-ibu di belakang. Gak ada ibu-ibu sejajar dengan Anda. Orang belajar posisinya. Laki-laki. Makanya orang tuh kalau dari kecil dia jadi sholat 5 waktu di masjid. Gak sempat dia menjadi laki-laki, gak laki-laki itu gak sempat. Apa bahasanya? Begitulah. Karena memang laki-laki beneran dia. Yo, dan coba kan kasihan. Sekarang orang kasihan. Orang jadi laki-laki setengah laki-laki. Atau perempuan setengah perempuan. Begitu sholat, di mana softnya? Saya khawatir ada soft khusus besok di situ. Orang kreatif hari ini. Ya, maksud saya pelajari ilmunya dengan sangat, karena mudah banget. Islam itu mudah sekali. Pelajari ilmunya. Jadi faktor tadi sekaligus bagaimana menghindari supaya tidak terjadi pada anak kita. Ya, pelajari ilmunya, karena bisa jadi orang baik tadi itu memang baik, tapi mungkin ilmunya belum cukup. Itu salah satu yang sering saya lihat. Baik, banyak keluarga baik saya lihat, tapi ilmunya gak cukup. Bahkan ada ahli ilmu, tapi ilmu didik anak dia belum sempat belajar. Ya, jadi tolong dipelajari betul. Karena bicaranya orang baik, kalau bicara orang gak baik ya itu banyak lagi faktornya. Ya, karena nanti kalau mulai awalnya di situ, umpamanya gini, anggaplah gini, anak ini Pak terpengaruh lingkungannya, umpamanya. Loh, kalau keluarganya orang mengerti ilmu, orang keluarga mengerti ilmu itu ngerti kok. Ini saya tinggal di sini, ini gak cocok buat didik anak. Maka dia akan segera membuat perlindungan kalau belum bisa pindah. Begitu ada kesempatan pindah, dia pindah. Paham? Gitu ya. Karena memang ngerti ilmu dia. Jadi belum sempat termakan oleh lingkungannya. Gitu seterusnya. Allah Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ustaz, penyesalan saat ini tidak ada guna. Yang sudah terjadi harus kita jalani. Saya tanyakan bagaimana mendidik anak yang lahir dari seorang ayah yang tidak pernah melaksanakan sholat. Saya sebagai seorang ibu yang bagaimana mendidik sendiri agar anak saya menjadi anak yang berakhlakul karimah, mungkin untuk mengingatkan ayahnya untuk memberikan contoh yang baik pada anak kita sudah setiap hari saya lakukan, tapi hasilnya nihil. Jadi saya mohon jawabannya agar anak saya tetap bisa istiqomah di bawah naungan pendidikan saya. Terima kasih. Hey, semoga Allah berikan kesabaran dan bimbingan pada ibu yang seperti ini atau ibu-ibu yang lain yang semisal. memang agak ini posisinya rumit, sulit, cukup sulit. Bagaimana seorang suami tidak sholat? Tidak sholat sih. Bagaimana seorang suami tidak sholat itu memang berat, berat banget. Tapi tadilah, mohon Allah mudahkan ya. Saya tahu tugas itu besar banget, besar sekali dan berat sekali. Karena pekerjaan ini besar dan berat, maka kalau Allah mudahkan anak itu bisa istiqomah dalam kebaikan, maka betapa besarnya pahala ibu. Karena sebenarnya ini sebagian bebannya bukan di ibu, tapi ibu tanggung sendiri beban itu. Saya sebenarnya ingin merekomendasikan sesuatu, cuma saya enggak berani. Tapi beginilah, kita bicara anak saja ya. Kita bicara anak. Karena berat. Kalau sampai enggak sholat itu, mau apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Sholat itu, karena sholat itu kata Nabi, dia itu tabir-tabir tipis antara kita dan kekafiran, kita dan kemusyrikan. Artinya apa? Begitu muslim enggak sholat, itu langsung hilang loh tabir, nyampur sama kemusyrikan sama kekafiran loh. Jadi memang sulit kalau enggak sholat itu berat. Tapi ini sesuatu yang terjadi yang kita hadapi. Maka saya berikan beberapa saran dan saran ini sesungguhnya di walaupun tidak semisal ya tema apa masalahnya, tetapi di dalam contoh Qurannya bisa dilihat umpamanya di dalam kisah Imran. Kisah Imran ya. Keluarga Imran itu sang ibu mendidik anak sendirian, tapi Imran orang soleh, tapi Imrannya sudah meninggal. Ya. Maka salah satu yang harus dilakukan adalah ini yang paling penting. Memang bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ibu yang punya ilmu didik anak sampai Allah ridho. Itu poin satu. Apa maksudnya? Tugas ibu adalah mensolehkan diri. Sebagaimana firman Allah di An-Nisa 34. Wanita itu yang dituntut satu poin. Fassolihan. Jadi wanita solehan. Nah, wanita solehan ini mutlak harus ada di ibu. Satu. Yang kedua, ibu segera belajar untuk cara didik anak dalam Islam kayak apa. Pengajian seperti ini, datang di pengajian tentang parenting yang baik, yang Islam, baca buku-buku tentang parenting Islam, dan seterusnya. Kalau sudah begitu, maka ibu dapat ilmu. Ini ibu jadi wanita soleha, ilmu ibu punya. Tinggal praktekkan. Nah, praktek ini kadang-kadang kita salah. namanya manusia dengan kelemahannya. Karena praktek ini kok susah ya, kok salah ya, kok gak bisa ya gitu ya. Tapi kalau Allah sudah ridho, karena soleh itu Allah ridho, ilmu itu Allah ridho, nanti mudah-mudahan seperti apa yang Allah berikan kepada ibunya Maryam, walau sendirian didik anaknya tanpa suami, karena suami sudah meninggal. Karena Allah berfirman di surat Al-Imran 37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, maka kemudian Allah menerima dengan penerimaan yang baik. Jadi yang paling penting targetnya Allah terima dulu amal ini. Amal didik anak nih Allah terima dulu. Jadi buat dulu Allah ridho dengan kita. Jangan kita ikut-ikutan rusak. Oke. Jadi Allah ridho dulu sama apa yang kita lakukan. Begitu Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, nanti Allah terima. Kalau sudah Allah terima, lihat, nanti Allah yang bekerja. Kalau kita yang bekerja sendiri capek, lelah. Apalagi itu tugasnya seberat ini. Kenapa? Karena firman Allah berikutnya, wa ambataha nabatan hasana. Dan Allah akan menumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Jadi sekarang sudah Allah yang bekerja. Syaratnya tadi, Allah mau terima dulu amal ini. Allah ridho dengan amal ini. Nah, kalau sudah Allah ridho, Allah terima. Salah satu poin berikutnya, ayat berikut, di kata berikutnya, wa kafalaha Zakaria. Ini perlu memunculkan sosok yang baik di balik anak ini. Anggaplah bapaknya tidak bisa menjadi sosok yang baik umpamanya, maka ibu harus mencarikan anak ini didekatkan dengan sosok yang baik. Siapa Zakaria? Zakaria itu ada hubungan kerabat dengan Maryam, sang anak yang sedang diasuh ini. Bisa saja mungkin ada pamannya anak ini, mungkin ada saudara ibu sendiri, mungkin ada siapa lagi yang lain yang soleh, dekatkan dengan dia seakan ini menjadi pengasuhnya dia. Sering ketemukan dan seterusnya, buat dia akrab sampai nanti dia punya kekaguman pada orang soleh ini. Anggaplah dia kehilangan ayahnya, maka dia akan mendapatkan ganti orang soleh. Wa kafalaha Zakaria, lahirnya adalah Maryam, wanita sempurna di muka bumi ini, gitu ya. Jadi itu Bu, ini mudah-mudahan bisa dilakukan poin-poin ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ayah dan semoga Allah menjaga ibu dan menguatkan dalam mendidik anak-anak. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Bila kedua orang tua memiliki nasab dan sifat bawaan yang berbeda, bagaimana cara mengetahui dan melihat dari siapakah sifat bawaan anak akan turun dan menjadi lebih dominan baginya dari ayah atau ibu? Dan bagaimana meredam dan meminimalisir sifat bawaan buruk orang tua agar tak buruk kepada anak? Baik. Kalau dalam Islam binnya anak ke bapak, maka bapak memang punya nasab turunan kuat karena binnya ke ayah. Tapi kalau memperhatikan hadis Nabi tadi bahwa wanita dinikahi karena 4 hal, diantaranya karena nasabnya, berarti memang perempuan juga punya kekuatan nasabnya. Kenapa harus diperhatikan nasabnya? Ya, karena perempuan ini tergantung nasab dia. Dan begitu seterusnya. Ya. Karena itu sebenarnya wallahu alam, bahwa saya belum tahu persentasenya dalam Islam seperti apa, tetapi ini keduanya punya, karena anak-anak lahir dari kita, dari bapak dan ibunya bersama. Makanya kedua-duanya punya potensi itu. Kalau masalah mana yang lebih besar? Sebenarnya faktornya sebenarnya begini. Faktornya adalah kalau umpamanya ini kalau sama-sama kebaikan ya. Kalau sama-sama baik, ini baik, ini baik. Kemudian ini sifat baiknya apa, gak ada masalah. Berarti terkumpul di anak ini dua sifat baik ini. Cuma yang PR-nya memang begini. Bagaimana kalau salah satu bawaannya, salah satu nasabnya umpamanya penyabar, dan salah satu nasabnya umpamanya pemarah? Oh gitu, penyabar atau pemarah. Ini kalau betul bawaan ya, bukan hasil upaya ya kasbi, tapi betul bawaan. Maka sebenarnya kalau seperti itu, nanti memang yang harus dimainkan adalah di wilayah kasbinya, di wilayah upayanya. Sebenarnya anak ini pun punya punya nasab sabar. Walaupun tadi sebelah sabar, sebelah umpamanya gampang marah gitu ya, pemarah. Jadi berarti dia punya sifat sabar. Berarti PR dari kasbi, dari pendidikan itu, upaya itu adalah tinggal mengikis yang pemarahnya ini. Karena begitu dikikis pemarahnya akan muncul penyabar aslinya. Dia punya orang penyabar sebenarnya. Ya, ini nah itu sebenarnya ya, supaya kita juga tahu kalau masalah baik-baik sih enggak ada masalah. Oh, di sini nasabnya nasab dermawan. Di sini nasabnya nasab sabar. Dermawan plus sabar kan bagus. Enggak ada masalah kalau itu. Gitu. Dermawan plus kepemimpinan kan bagus, pemimpin yang dermawan. Jadi enggak ada masalah sama sekali. Nah, cuma masalah tadi kalau kemudian ada satu begitu, satu begini dan seterusnya. Adapun bagaimana menghilangkan tadi tentang bawaan yang negatif itu, apa yang merupakan yang tadi, kalau apanya bawaan pokoknya kok negatif gitu ya, maka sebenarnya tadi mainkan lagi wilayah kasbinya. Jadi kita berputar di fitri kasbi itu sebenarnya upaya untuk memunculkan yang baik supaya lebih tegas dan lebih cepat dia mencapai kebaikan itu, atau kemudian untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik itu kita akan menghilangkannya. Nah, begitu kita hilangkan, bagaimana menghilangkan itu dengan pola pendidikan? Dengan pola pendidikan, gitu ya. Jadi sebenarnya nasab itu kayak gini contohnya, Bang. Gini contohnya, saya kapan tuh saya dapat cerita teman saya. Ada dia punya teman sekolah itu waktu tes IQ-nya tinggi sekali tes IQ, tapi ternyata dalam urusan materi duniawinya, bahkan pekerjaannya, dia sama sekali tidak sesuai dengan tes IQ-nya, jauh sekali. Gitu. Apa artinya? Potensi besar yang mulia, yang baik, yang mulia itu ternyata tidak terbina di pendidikan dengan baik. Jadi nggak ada gunanya juga nih anak punya nasab baik apa segala macam, tapi nggak pernah ada pendidikan untuk memunculkan itu, juga nggak muncul. Tapi ini harus diketahui supaya kita tahu bahwa ini mudah nih, anak ini ternyata memang punya turunan ini, berarti ini mudah sekali dia untuk mencapai titik ini. Nanti sudah punya modal besar. Itu maksud saya, ya. Oh. Dan selanjutnya Ustaz, ini untuk orang tua yang ditinggalkan di pondok, minta saran atau tips menghadapi curhatan anak yang baru mondok, mengeluh tentang lingkungan pondok yang tidak nyaman, bahkan cenderung mengalami kemunduran. Dan kemunduran di sini ditulis ada fenomena bully dari kakak kelas dalam mengaji, kemudian dalam mengaji dan alat itu menurun juga, Ustaz. Baik, bagaimana menanggapi anak seperti gini, Ibu? Pertama, tadi anak ini baru masuk. Namanya orang baru masuk itu peluangnya banyak. Namanya baru masuk, bisa jadi dia pengen pulang. Karenanya dia, pokoknya cerita apa saja yang penting ditarik pulang. Apalagi kalau anak bapak ibu belum pernah disiapkan sebelum berangkat nyantri untuk pisah dari orang tua. Pisah dari orang tua itu gak mudah loh, pisah dari orang tua itu kan. Tidak mudah, kan? Ada yang baru bisa tidur kalau megang jempol ibunya. Maka kan susah. Bagaimana tiba-tiba dia harus hidup dengan keras gitu, karena dia harus di pesantren yang begitu. Makanya faktornya banyak. Karenanya karena saya yang seperti ini, maka saya sarankan Anda jangan mengeluarkan vonis kepada pesantrennya atau gurunya. Jangan lakukan. Anaknya nangis-nangis dari seberang sana, nelpon ya kan, begitu nelpon, ini nggak benar, begini. Anda jangan ikutan nangis. Yang di bab ini nanti begitu Anda nangis, anak akan merasa benar dengan semua aduannya. Itu yang bahaya. Oke, dan juga jangan berpihak. Berpihak dalam makna maksud saya adalah jangan Anda berpihak semua ke anak, kemudian Anda akan mengatakan, emang begitu ya, sekolahmu ya. Ya, jangan keluarkan kalimat yang terkesan memihak. Apalagi sampai sudah keluarkan vonis, memang gak beres tuh gurumu itu. Itu sudah parah kalau itu. Baik Maya, ini gak baik. Karena gini loh, adab dalam Islam terhadap ilmu dan ahli ilmu. Ahli ilmu itu posisinya tinggi banget dalam Islam. Tinggi sekali Pak. Karena tingginya itu, Maka kalau sudah dijatuhkan di hadapan anak muridnya, sudah tidak ada barokahnya murid di situ. Saya ulangi berkali-kali kalimat ini di pendidikan. Karena hari ini guru sering tidak mendapatkan ruang kemuliaannya. Jadi kalau sampai sudah ada orang tua pernah menjatuhkan guru di hadapan anaknya, saya bilang tarik saja anak itu dari sekolahan itu. Karena sudah enggak ada gunanya dia di situ. Karena ahli ilmu sudah dijatuhkan di mata dia. Paham? Itu kaitannya. Karena dalam Islam ahli ilmu itu tinggi sekali. Tinggi sekali posisinya. Nah, jadi itu. Setelah itu sisanya Anda tinggal hibur anak. Dilus-lus ya kan, dihibur-hibur. Oh gitu ya nak, yang sabar ya. Mungkin begini, mungkin begitu. Berikan ruang kemungkinan seperti kalimat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bahkan ada mungkin kalau diduga saudara kita berbuat salah, kata Imam Syafi'i, buatkan sekian puluh kemungkinan. Ya. Nanti sampai antum nanti lihat sendiri. Begitu antum lihat sendiri betul kenyataannya begitu, kan antum sekarang tinggal punya PR menasihati sekolahannya. Pak, Bu, menghadap, tapi jangan diajak anaknya. Jangan diajak, nanti anaknya dengerin menjatuhkan lagi sekolahan itu. Jadi mohon dijaga betul wibawa ahli ilmu. Karena enggak ada gunanya ilmu tanpa wibawanya ahli ilmu. Sudah enggak ada barokahnya. Ya. Karena itulah maka silakan setelah oh betul nyatanya akhlaknya bermasalah, oh ada penurunan, tolong juga dianalisa, tolong juga dianalisa, oh ternyata ada bully, betulkah ada bully di sekolah itu, apakah itu kebiasaan, apakah fenomena, atau cuma satu dua anak, atau apa faktornya, atau memang anak ini yang mengundang untuk dibully, macam-macam faktornya, Pak. Makanya tolong diskusikan, bicarakan dengan baik-baik dengan sekolahannya. Ini cara yang harus dilakukan, ya. Sampai nanti antum akan mendapatkan hasil setelah sekian perjalanan, kemudian setelah dianalisa terus macam-macam, baru antum akan dapat hasil. Apakah saya lanjutkan di sini atau saya tarik pindahkan ke tempat lain? Nanti itu setelah keluar hasil menurut analisa ilmu kita, gitu ya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mudah sekali mengucapkan kata maaf, tapi dengan mudahnya mengulangi kesalahan yang sama. Berhubungan dengan adab yang tadi Ustaz sampaikan, apakah saya harus memberikan apresiasi atas adab minta maafnya, atau lebih menekankan dia harus berubah dulu baru minta maaf? Syukur Ustaz. Mungkin maksudnya maaf itu buat dia adalah penghalus kata, bukan minta maaf karena kesalahan. Mungkin. Maaf ya, Ma, aku mau ngomong nih. Loh, maaf. Atau, saya belum tahu. Tapi begini. Tadi saya katakan, anak ini harus dipahamkan tentang apa yang dilakukannya. Sekarang dia mengucapkan kata maaf. Paham gak sih dia ngomong maaf itu apa maksudnya? Maaf yang dimaksud ini adalah maaf ketika berbuat kesalahan. Kemudian dalam Islam kita tahu ada kaidahnya, orang itu kalau berbuat salah namanya manusia, itu memang tempatnya salah. Tapi orang yang baik itu kata Nabi yang cepat kembali, cepat taubat, cepat kembali. Nah diantara kata taubat itu, diantara makna dari kata taubat itu, atau diantara syarat kata taubat itu kan tidak kembali lagi melakukan yang sudah dilakukan yang salah. Itu dipahamkan dulu. Dipahamkan dulu. Sehingga maaf yang disampaikannya adalah merupakan penerapan dari kata taubat. Itu yang harus dipahamkan dulu. Sehingga nanti dia tahu bahwa maaf ini memang kalimat yang minta maaf ini kalimat yang mulia setelah dia berbuat salah dengan gentle dia meminta maaf. Karena kalau maaf melakukan kesalahan, maaf lakukan lagi. Apalagi kalau sama-sama berulang lagi. Saya pertama mungkin dia nggak paham tentang maaf ini apa, kata maafnya apa sebenarnya. Dan bisa jadi ini faktornya adalah karena ada contohnya di kita. Contoh di kita. Karena begini, hari ini banyak pendidikan tentang keluarga itu diajarinya tapi perbuatan yang dilakukan orang tua itu tidak dari hati. Saya suka menyebut dengan sebutan senyum munafik. Tau senyum munafik? Munafik itu gak dari hatinya. Dia mengajari agar ramah. Itu baik. Tapi ramahnya tidak dari hati. Sampai saya bilang, Nabi itu salaman pakai tangan, itu pakai hati. Itu terkirim hati Nabi ke hati yang disalaminya. Nah, bukan cuma salaman yang erat, tapi munafik. Orang juga tahu kok, ini orang pura-pura pak senyum sama saya. Tahu ya? Tidak, beda. Makanya ajari anak kalau senyum-senyum betul yang dari hati. Akhirnya nanti efeknya anak biasa juga melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu tapi tidak dari hatinya. Maaf ma, maaf ma, maaf. Enggak, dari sini enggak ada dia. Cuma di ujung bibirnya aja. Kadang-kadang contohnya kita, dan ini saya saksikan banyak begitu. Malah saya sarankan gini, lebih baik Anda suatu hari tidak ramah enggak apa-apa. Suatu hari Anda tidak senyum enggak apa-apa. Karena ini juga bagian dari pelajaran di pendidikan anak. Tidak kok Anda dituntut setiap hari harus ramah, tidak. Karena keadaan manusia tidak sama dari hari ke hari. Tapi secara umum memang harus. Itu perintah Nabi untuk berwajah berseri-seri. Tapi tolong lihat juga hadis Nabi yang lain. Nabi SAW itu kalau ketemu sahabatnya, kadang-kadang Nabi marah. Begitu Nabi marah, sahabat tahu Rasul lagi marah. Dari wajah ekspresinya ketahuan Nabi lagi marah. Nabi kosan ngomong, Nabi lagi marah. Sahabat, jadi Nabi, berarti kalau lagi marah kan gak mungkin senyum Nabi. Begitu kan? Anda harus tunjukkan kalau Anda lagi marah. Iya kan? Anda lagi marah dan anak tahu, aku hari ini lagi berbuat salah sama ayah, ya kan? Sama ibu. Tapi kemudian dia sudah siap-siap menerima wajah yang tidak nyaman dari ayah ibunya, ternyata yang dijumpainya wajah senyum. Itu bisa positif loh, tapi juga bisa sangat negatif. Karena begitu senyum, ternyata ini senyum munafik umpamanya. Nah, akhirnya anak pun terbiasa untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu tapi tidak dari hati. Dan yang seperti ini itulah kenapa nifak itu apa yang dilakukan tidak sesuai dengan hatinya. Ya. Karena itu maka mohon dicek juga ini apa sebabnya. Ya. Saya khawatir itu muncul karena masih di anak-anak. Atau nanti penyebab lainnya ternyata sebenarnya betul Pak dia nyesal waktu minta maaf. Tapi kok dia ulangi lagi hal yang sama. Nah kalau ini babnya berarti lain lagi. Karena betul dia memang dari hatinya. Betul dia sedih, dia menyesal. Karena bukti dari hati itu nyesal. Tahu orang nyesal gak? Kelihatan gak orang nyesal? Kelihatan. Nyesal. Ini orang nyesal. Ya, nyesal berarti dia dari hati. Tapi kalau mengulangi lagi berarti ada masalah lain. Oh mungkin iman belum cukup. Oh mungkin pertemanan yang salah dan seterusnya itu di situ faktornya. Jadi kenapa dia berulang-ulang lagi melakukannya? Berarti dia ada. Dia punya kebaikan tapi belum cukup kebaikannya untuk menutup mengcover dirinya menjadikan sebagai benteng dari kemaksiatan. Sementara dia ada punya ajakan yang sangat kuat dari teman-temannya, itu dianalisa kalau sebenarnya dia sudah tobat tapi balik lagi. Ya. Atau faktor lain umpamanya, oh ternyata anak ini sudah balik, terlalu banyak waktu kosong, terlalu banyak potensi kekuatan dia yang tidak termanfaatkan dalam kebaikan, sehingga potensi itu digunakan untuk kerusakan. Itu juga faktor lain. Gitu ya? Wallahualam. Apakah ada hubungan antara konsumsi makanan untuk anak kita terhadap pembentukan akhlak mereka? Sejauh mana hubungannya? Pasti. Makan minum anak berhubungan sangat erat dengan perilaku anak kita, termasuk akhlak mereka. Baik buruknya juga berhubungan sangat erat. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang tadi dijewer Nabi itu yang meriwayatkan hadis al halal bayyin, innal halala bayyin wal harama bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas dan seterusnya. Bicara halal haram syubhat. Kemudian setelah bicara itu Nabi mengatakan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Hati kita itu. Jadi setelah bicara tentang masalah halal haram syubhat, Nabi kemudian bicara tentang masalah hati. Kalau hati baik semua perilaku baik, kalau hati rusak semua perilaku rusak. apa hubungannya antara halal haram syubhat dengan hati yang baik dan rusak? Nah itu nyata jelas. Dalam surat Al-Baqarah juga demikian. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wahai manusia, makanlah yang baik-baik saja, yang halal dan yang baik. Halal thayyib. Makan yang itu saja. Dan jangan ikuti setan. Coba, apa hubungannya makan yang halal dan baik dengan setan? Karena Quran itu enggak bicara begitu, kecuali bisa ada hubungannya, Pak. Ya, apa hubungannya? Ikuti setan, jangan ikuti setan. Karena semuanya musuh nyata bagi kalian, dan ayat setelahnya sesungguhnya setan itu mengajarkan kepada kalian perbuatan jahat dan keji. Berarti ada hubungannya antara makan yang baik dan halal dengan masalah keji dan jahat. Ya, jadi perilaku anak-anak kita itu juga salah satu penyebabnya adalah masalah apa yang mereka konsumsi. Kalau Nabi SAW bersabda, lahmun nabata min suhtin fannaru awla bih, daging yang tumbuh dari barang yang haram maka lebih layak tersentuh api neraka. Itu artinya bahwa hati-hati mencari rezeki. Gak usah ngambil yang syubhat, tidak usah mengambil yang haram. Kalau ada yang mulai tergoda untuk mengambil yang haram atau syubhat, maka Anda harus ingat anak-anak bahwa itu tumbal Anda untuk rezeki yang haram dan syubhat. Enggak usah diambil. Ya, jelas. Jadi sangat erat hubungannya antara rezeki yang bermasalah itu dengan perilaku anak kita. Assalamualaikum. Bagaimana mendidik putri kembar secara Islam? Dan ini juga bisa untuk putra Islam. Ya, putra kembar itu sebenarnya dilahirkan, sebenarnya disebut kembar kan gak bareng-bareng amat ya. Lahir juga gantian kok. Bener kan? Lahir juga gantian. Artinya begini, disebut kembar tapi masing-masing berdiri. Berdiri masing-masing. Ya, umpamanya kembarnya antara Ahmad dan Fatimah. Umpamanya, ada ya, laki maupun perempuan. Atau kembarnya antara Fatimah dan Zainab. Atau kembarnya antara Ibrahim dan Ahmad. Paham ya? Artinya bahwa kembar ini ya masing-masing berdiri. Wong kita kasih nama juga, walaupun namanya kadang-kadang dimirip-miripkan ya kan. Tapi oke, okay. Tapi artinya satu namanya Sofa, nama satu namanya Marwah. Kalau kembar tiga namanya Ka'bah segala itu. Ada Sofa Marwah. Kembar empat Hajar Aswad. Ini artinya bahwa sebenarnya namanya anak kembar tetap tidak, kalau masalah nanti sifat perilaku kan tetap bisa beda ya, betul kan, walaupun kembar bisa sangat beda, maka tetap sebenarnya memperlakukan dua orang walaupun mereka kembar, memperlakukan dua orang gitu. Hasan Husain itu tidak kembar, tapi dalam catatan sejarah itu karena jaraknya cuma setahun, jadi seperti anak kembar. Sudah begitu dalam beberapa riwayat disampaikan kadang-kadang dipakaikan pakaian yang sama warnanya, jadi anak kembar gitu ya. Kalau masih kecil antum kasih pakaian yang sama, warnanya sama, modelnya sama, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah tumbuh besar dengan karakternya, jangan dipaksa sama terus. Wong dia beda. Dia beda. Jadi antum harus, kalau kembar dua harus mengamati dua. Ya, namanya kembar itu tidak mesti sama. Antum harus amati dua. Artinya bisa jadi ini beda, ini berbeda. Dan beda. Saya sering bertanya kepada orang beda. Ya, karakternya beda. Ya, jadi dia bisa dididik bersama-sama. Ya kan? Kadang-kadang dikasih hal yang sama. Tetapi tetap harus diperhatikan bahwa mereka suatu hari akan berbeda, ya berbeda. Karena dua orang yang berbeda, maka cara mendidiknya pun harus memperhatikan itu. ya memperhatikan perbedaan tersebut. Begitu juga nanti kalau dia anak kita kan setidaknya dia punya bawaan yang sama, tetapi kalau yang namanya sifat kecenderungan segala macam mungkin berbeda antara keduanya. Ketika berbeda antara keduanya, kita akan perlakuan juga beda, kemampuan juga bisa jadi berbeda. Kemungkinan ada kemampuan yang berbeda di antara keduanya juga demikian. Ya. Kalau tadi saya cerita tentang Hasan Husain di luar rumah, itu bedanya cuma setahun, dan itu berbeda sekali karakternya. Dua orang yang sangat berbeda karakternya. Gitu ya. Kalau Hasan orangnya cenderung orang itu inginnya damai, tenang, itu Hasan. Makanya diarahkannya dia menjadi tokoh pemersatu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, adapun cucuku yang ini kelak dia menjadi pemersatu dari bagi dua kelompok muslimin yang sedang berhadapan. Tapi kalau Husain radhiyallahu anhu itu punya karakter orangnya tajam, tegas, itu Husain. Ya. Jadi memang berbeda ini. Beda. Karena itulah maka Husain nanti akan menjadi penggerak di masyarakatnya untuk nahi mungkar. Berbeda gitu. Begitu juga anak kembar kita juga kurang lebih juga begitu. Ini waktu sama Nabi dididik bareng-bareng, digendong bareng-bareng sini karena Nabi ya kan. Perlakuan itu tetap sama, tapi ketika nanti membesarkannya kok mereka punya kecenderungan yang beda, kelebihan yang beda-beda. Nah, itu kita arahkan sesuai dengan kelebihan. Jadi tetap lihat mereka dua orang. Bukan satu, tetap lihat dua orang. Ya, kalau masalah apakah boleh beli baju sama warnanya itu sih di masa kecil doang, Pak. Tapi begitu sudah mulai saatnya kita ajak ngobrol dia, bisa jadi punya keinginan beda. Aku gak mau sama, aku maunya yang begini, gak mulai kelihatan. Ya sudah, selama itu kebaikan munculkan ketegasan dia, artinya kecenderungan dia untuk menuju kebaikan. Wallahu ta'ala amin, saya kira sudah bisa? Karena waktu sudah lebih dari saja, sudah jawabnya, ada bapak ibu yang sudah menulis pertanyaan dan tidak bisa dijawab oleh biasa-biasari, kami mohon maaf karena sekali lagi keterbatasan waktu dan tempat. Dan ringkasan dari materi yang disampaikan oleh biasa-biasari dalam persiapan generasi Islam yang berakhlak mulia, sudah jelas kepada kita ada suri tauladan yang agung dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sendiri sudah mengajarkan dan mencontohkannya secara bertahap. Dalam tahapan tersebut, para ulama mendahulukan adab baru kemudian ilmu. Dan dalam mendapatkan adab atau akhlak ada dua cara, yakni fitrah dan kasbi. Kedua hal tersebut tugas kita sebagai orang tua dan guru tentunya ini mengasah dan juga melatih anak kita untuk menjadi anak-anak Islam yang berakhlak mulia. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sebelumnya kami ingatkan lagi untuk besok ada tabligh akbar yang insya Allah diadakan di Masjid Sudirman pukul 9.30. Baik, kita tutup dengan doa penutup majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.